Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini. Semoga pertemuan kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan di sisi-Nya, hal yang selalu membawa keberkahan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya melembutkan hati-hati kita dan menyatukannya di atas keimanan dan ketakwaan, mengokohkannya di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di alam kubur, dan di kehidupan saat kita menghadap kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dari salah satu pokok syariat kita, penjelasan tentang jalan yang lurus, sekaligus diterangkan hal yang menyelisihi jalan yang lurus tersebut, agar supaya setiap muslim dan muslimah berada di atas keteguhan agamanya, tidak sekadar mengenal jalan yang benar, bahkan juga ia mengetahui jalan yang salah. Ia mengetahui jalan yang benar untuk dia hindari. Dia mengetahui jalan yang benar untuk dia ikuti dan dia amalkan. Dan ia mengetahui jalan yang salah untuk dia hindari. Berhati-hati darinya dan menjauhinya. Dan ini dari pokok syariat kita, dasar yang agung diterangkan di dalam sebuah surah yang wajib kita baca dalam sehari 17 kali di setiap rakaat salat, di surah Al-Fatihah. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiap muslim dan muslimah selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. permohonan agar supaya diperkenalkan kepadanya jalan kebenaran, jalan yang lurus. Kemudian disifatkan apa jalan yang lurus itu, diterangkan siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang kau beri nikmat terhadap mereka. Iya, berada di atas keislaman yang sempurna, keislaman yang murni. Karena nikmat Islam disebut oleh Allah sebagai nikmat di dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmat-Ku atas kalian serta telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Makanya disebut sebagai nikmat. Dan jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, itulah jalan para nabi dan para rasul. Jalan orang-orang yang mengikutinya dengan baik, Allah menerangkannya di ayat yang lain, di surah An-Nisa, "Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Mereka itulah orang-orang ya Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, di posisi sangat meyakini agama dan membenarkan agama serta membelanya, wasyuhada, dan dari kalangan orang-orang yang mati syahid. Apakah dia syahid di dalam peperangan melawan musuh ataupun syahid karena dia membela agama? Nah, seorang yang meniatkan pembelaan terhadap agama, Allah subhanahu wa ta'ala mencatat untuknya sebagai syuhada. Iya. Wa in mata ala firashi ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashi. Allah akan mengantarnya kepada kedudukan orang-orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Iya. Juga disebutkan was-salihin, orang-orang yang diberi nikmat dari kalangan orang-orang yang salih, orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat dan beramal dengan amalan yang salih. Jadi ini jalan yang lurus. Kita diperintah untuk memohon kepada Allah selalu diberi hidayah, dikuatkan di atas jalan yang lurus. Kemudian diterangkan jalan yang lurus itu bagaimana sifatnya. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari dua jalan yang keliru. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai terhadap mereka, waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan. Orang-orang yang dimurkai mereka adalah orang-orang Yahudi yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Dan orang-orang Nasara adalah mereka yang disesatkan. Mereka beramal tapi tanpa dibangun di atas ilmu. Iya. Jadi kandungan dari surah yang agung ini terdapat di dalamnya dasar yang sangat penting, bahwa agama kita menjelaskan jalan yang lurus sekaligus menerangkan jalan yang keliru untuk dihindari dan dijauhi, agar supaya seorang hamba berhati-hati jangan dia jatuh di dalamnya. Nah, seorang yang berjalan di atas sebuah jalan dan dia gak tahu bahwa di jalan tersebut ada lubang-lubang atau ada hal-hal yang bisa membuatnya terjatuh, dikhawatirkan dia akan jatuh di dalamnya tanpa dia sadari. Karena itu, dari kesempurnaan keislaman seorang hamba, ia mengenal jalan petunjuk sekaligus dia mengenal lawan dari jalan petunjuk tersebut. Iya. Dan inilah agama kita, agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini di berbagai ayat. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Demikian kami merinci ayat-ayat supaya tampak dengan jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Diterangkan ayat-ayat kebenaran secara terperinci, juga ditampakkan jalannya orang-orang yang berdosa. Iya. Agar supaya beda antara dua jalan. Al-Quran disebut dengan nama Al-Furqan, karena Al-Quran membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau menyatakan, wa Muhammadun farqum bainan nas. Dibacaan yang lain, wa Muhammadun farraqa bainan nas. Dan Nabi Muhammad itu adalah pemisah di kalangan manusia. Di riwayat yang lain, Nabi Muhammad memecah manusia. Maksudnya apa? Beliau membedakan antara yang kafir dan yang muslim. Membedakan antara jalan yang hak dan jalan yang batil. Iya. Di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan nikmat yang diberikan kepada manusia. Di antara nikmat tersebut, Allah terangkan di dalam firman-Nya, وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ. Dan kami beri hidayah kepada manusia tersebut untuk mengenal dua an-najd. An-najd di sini ditafsirkan dengan dua penafsiran di kalangan ahli tafsir. Salah satunya, dua an-najd yaitu jalan al-huda, jalan petunjuk, dan jalan ad-dalalah, dan jalan kesesatan. Ia diciptakan dan telah diterangkan untuknya dua jalan. Jalan yang benar dan jalan yang salah. Jalan yang benar untuk dia ikuti, jalan yang salah untuk dia hindari. Bahkan Allah bersumpah tentang hal ini dalam firman-Nya, "Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Demi jiwa dan penyempurnaannya, lalu kami berikan kepadanya ilham menuju kepada jalan kefajirannya, atau jalan menuju kepada jalan kefajirannya, atau jalan ketakwaannya. Iya. Diterangkan kepadanya dua jalan sekaligus. Dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna ini banyak diuraikan. Kadang beliau terangkan bahwa itu sudah merupakan tugas para nabi dan para rasul. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم عن شر ما يعلمه لهم." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang nabi pun sebelumku, kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, At-Tirmidzi dan An-Nasai, dari sahabat Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu. Iya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan perumpamaan yang sangat indah untuk mendekatkan pemahaman kaum muslimin dan muslimat terhadap hakikat agama. Rasulullah bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqima." Allah membuat perumpamaan jalan yang lurus. "Wa ala jambatai as-sirati surani fihi ma abwabun mufattaha." Jadi beliau membuat perumpamaan agama Islam itu seperti jalan yang lurus. Ya. Dan di dua sudut jalan, kanan dan kirinya, ada dua pagar. Ya, yang menutupi jalan. Dan pada pagar-pagar ini, ya, ada pintu-pintu yang terbuka. Yang tertutup oleh pagar, tetapi ada pintu yang terbuka. Pintu terbuka tidak memiliki daun pintu. Iya. Tidak pula dikunci. Ia terbuka. Kemudian Nabi berkata, wa 'alal abwabi suturun murkha. Di atas pintu-pintu ini ada tirai-tirai yang menutupinya. Jadi pintunya terbuka memang, tapi tertutup tirai. Tertutup tirai. Wa 'ala babi sirati da'in. Di ujung jalan, di awal jalan, ada seorang yang menyuruh. Apa yang dia katakan? Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, udkhulu as-sirata jami'an wa la ta'awwaju. Wahai sekalian manusia, masuklah kalian semua ke jalan ini dan jangan kalian bengkok-bengkok. Jadi perintah dari awal, masuk ke jalan, jalannya apa? Lurus saja. Jangan bengkok ke kanan maupun ke kiri. Sudah diperingatkan oleh dai penyuruh yang di depan jalan. Iya. Kemudian kata Nabi, wada'in yadu'u min jauti sirat. Dan ada penyuruh dai, dia menyuruh dari pertengahan jalan. Dari pertengahan jalan, bukan di awal jalan, tapi di tengah jalan. Ta'idha arada ayyabtah syai'an min tilkal abwab. Qala wayhaka la taftahhu. Fa'innaka in taftahhu talijhu. Penyuruh ini berkata, setiap kali ada orang yang ingin membuka tirai-tirai itu, ingin membuka pintu-pintu itu, maka penyuruh yang berada di tengah jalan berteriak, wayhak. Ini kalimat hardikan, disertai dengan apa? Disertai dengan kesedihannya terhadap orang tersebut. Jangan sampai ia melakukan perbuatan yang akan mencelakakannya. Iya. Wayhak, betapa kasihannya kamu. Jangan kamu buka pintu itu. Karena engkau kalau membuka pintu tersebut, engkau akan masuk ke dalamnya. Ya. Ini perumpamaan Islam digambarkan. Dalam sebuah perumpamaan. Jalan itu apa? Nabi terangkan. As-sirat al-Islam. Jalan itu, itulah Islam. Was-suran, adapun dua pagar, itu adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Iya. Karena setiap muslim dan muslimah yang hidup ada batasan-batasan dari batasan Allah yang mengitarinya. Dia tidak boleh keluar darinya. Itulah hududullah. Ya, tilka hududullahi fala ta'taduha. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Itulah batasan-batasan Allah, jangan kalian melampauinya. Siapa yang melewati batasan-batasan Allah, dia telah membolimi dirinya sendiri. Kemudian Nabi terangkan bahwa al-abwab al-mufattaha maharimullah. Ya. Pintu-pintu yang terbuka itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Hal-hal yang diharamkan, itulah jalan-jalan yang menyimpang. Seorang kalau masuk pintu tersebut pasti keluar dari jalannya lurus. Masuk ke dalam hal yang diharamkan, dia melewati batasan Allah. Dan memang hanya tertutup oleh apa? Tirai saja. Iya. Tidak terkunci. Andai kata terkunci, digembok, insyaAllah aman setiap muslim dan muslimah berlalu. Iya. Tapi kalau hanya tertutup tirai saja, dia tidak punya ilmu tentang jalan yang benar, iya. Dia tidak mengetahui makar dari syaitan, dikhawatirkan dia akan keluar dari jalan yang lurus. Akan keluar dari jalan yang lurus. Kemudian diterangkan oleh Nabi tentang penyuruh yang berada di awal jalan itu adalah kitab Allah Azza wa Jalla, Al-Quran. Ya, sebab Al-Quran menyuruh manusia menuju kepada apa? As-sirat al-mustaqim. Itu sudah di awal Al-Quran. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Adapun dai yang berada di tengah jalan, Nabi berkata, wa'idullahi fi qalbi kulli muslim. Dia adalah penasihat Allah yang berada di hati setiap muslim. Ya. Penasihat. Dan itu adalah keimanannya, ilmu agama yang dia ketahui. Karena keimanan dan ilmu agama yang dia ketahui itu adalah penasihatnya. Tatkala ia jatuh di dalam kesalahan, ada yang menasihatinya. Tatkala ia condong kepada kekeliruan, ada yang menegurnya. Bahkan tatkala ia sudah bergelimang dengan kesalahan, ada yang menariknya keluar darinya. Dan ini bentuk dari apa? Nasihat. Dan ini berada di hati seorang hamba, sifatnya adalah keimanan dan ilmu agama. Iya. Dan dua hal ini kalau tidak dimiliki oleh seorang hamba, maka tentunya ya, dia akan jauh dari jalan yang lurus. Sekali lagi ini perumpamaan yang sangat indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, semisal dengannya perumpamaan yang biasa kita dengar dari hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Al-Hakim dan selainnya. Ibnu Mas'ud berkata, "Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris sebuah garis dengan tangannya. Jadi beliau menggaris garis lurus dengan tangannya. Tsumma qala hadza sabilullahi mustaqiman. Kemudian beliau berkata, ini adalah jalan Allah yang lurus. Ya. Beliau ingatkan, ini jalan Allah yang lurus. Setelah itu, wa khatta ayyaminihi wa shimalihi. Beliau menggaris lagi garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan kirinya. Ya. Di sebelah kanan dan kiri garis yang lurus ini dibuat lagi oleh Nabi berbagai garis yang banyak. Kemudian beliau berkata, hadhihi subul laysa minha sabilun illa wa alayhi syaitan yad'u ilayhi. Ini adalah jalan-jalan, tidak satu jalan pun darinya kecuali ada syaitan menyeru kepada jalan itu. Iya. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi membaca ayat setelahnya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Sungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Sungguhnya sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang dalil-dalil yang menjelaskan bahwa di antara prinsip pokok agama kita diterangkan jalan yang lurus sekaligus diterangkan jalan yang keliru. Jalan yang keliru diterangkan untuk dihindari. Untuk dihindari. Dan dalil tentang hal ini sangat banyak sekali. Iya. Namun apa yang saya uraikan tadi mudah-mudahan cukup menjadi pegangan untuk kita semua, sebuah kaidah di dalam kehidupan kita. Bahwa seorang hamba hendaknya berada di atas jalan ini. Iya. Dia mengerti jalan petunjuk, juga dia mengenal dari jalan-jalan yang bisa memalingkannya dari jalan petunjuk, agar supaya dia tetap kokoh di atas jalan petunjuk tersebut, tidak jatuh di dalam jalan yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, ada beberapa ikhwan yang bertanya, kenapa tema Ustadz pada hari ini agak berbeda dengan tema-tema yang biasanya Ustadz sampaikan. Ya. Dari pembahasan akidah as-salah, pembahasan fikih maupun ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Saya sangat menghargainya. Ya. Dan perlu saya terangkan bahwa ahli sunnah wal jamaah mereka tatkala berbicara, mereka berbicara karena ilmu. Dan tatkala mereka diam, juga diam karena tuntutan dari ilmu mengharuskannya diam. Iya. Sebab ilmu agama itu adalah obat untuk hal-hal yang berada di jiwa manusia. Dari kerusakan mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwat, pemikiran sesat dan selainnya. Ilmu agama adalah obat. Karena itu seorang dai hendaknya pandai memilikan obat kepada siapa yang ia dakwai. Iya. Dan memberikan apa yang terbaik baginya. Memberikan apa yang terbaik baginya. Tema ini, iya, kita angkat pada kesempatan ini dibangun di atas beberapa sebab. Sebab yang pertama, ya, adalah adanya sikap al-gulu wa tafrid di dalam masalah ini. Al-ifrat wa tafrid, al-gulu wa al-jafa. Ada sebagian orang yang ekstrim di dalam masalah menyikapi apa itu sururiyah, hizbiyah. Dan sebagian yang lain ya, menyepelekan masalah ini. Ini dimaklumi bahwa perkara yang seperti ini adalah hal yang dicela di dalam agama. Karena itu juga diantara maksud dari pembahasan kita di kali ini, kita akan merangkan kaidah-kaidah syariat. Bagaimana sikap seorang muslim, ya, dan fikih yang harus diketahui oleh seorang muslim dan muslimah di dalam menghadapi kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan, dan kelompok-kelompok yang sesat. Iya. Sebagai hal yang menghindarkan seorang hamba dari jalan-jalan kesesatan, sumber-sumber kebinasaan. Nah, kemudian juga dari tujuan dasar pembahasan ini dibangun di atas prinsip utama di kalangan ahli sunnah wal jamaah tentang kewajiban untuk menjaga persatuan, bersatu di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menghindari segala bentuk perpecahan. Iya. Karena terjadinya kila wa qala, dikatakan begini dan begitu, terjadinya kesamaran di dalam pembahasan-pembahasan yang seperti ini, ini membawa, mengantar kepada perselisihan, ya, pertikaian, bahkan mungkin bisa mengarahkan kepada perpecahan. Ini adalah suatu hal yang dicela di dalam agama. Karena itu ahli sunnah, mereka dikatakan ahli sunnah wal jamaah, karena berpijak teguh di atas sunnah, lawan dari bid'ah, dan mereka selalu menjaga jamaah, lawan dari furqah, lawan dari perpecahan. Karena itu mereka dikatakan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ya, maka ini prinsip agung, hendaknya dijaga, hendaknya diperhatikan. Dan para ulama kita alhamdulillah, mereka juga berbicara tentang, ya, hal-hal yang seperti ini, dan mereka menjelaskannya sebagai bentuk nasihat kepada umat. Hanya saja sekali lagi, dia adalah obat ketika diperlukan. Iya. Obat ketika diperlukan. Tidak dikenal dari kalangan ulama kita, ulama ahli sunnah, yang pekerjaannya hanya tiap hari duduk membantah sururiah dia. Iya. Kemana-mana bikin daurah acara, hanya membahas yayasan atau sururiah saja misalnya. Tidak dikenal dari kalangan para ulama kita. Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah, beliau berkata, kami terhadap ahlul bid'ah itu bagaikan orang yang berjalan. Ya. Wa nu'tihim laqmatan 'ala at-tariq, kata beliau. Dan kami beri mereka tinju sambil berjalan. Jadi sambil jalan memberi tinju. Ya, bukan kerjanya pasang ring, main tinju terus di situ. Itu bukan dari kebiasaan ahli sunnah. Dan alhamdulillah kita menghadiri majelis-majelis guru. Kita hadir di majelis Syekh Rabi' yang banyak dikesankan keras, seakan-akan sangat, ya, sangar sekali. Tapi subhanallah, orang yang melihat beliau sekali saja pasti tahu bahwa beliau adalah orang yang sangat lembut, sangat ingin menasihati umat. Dan pelajaran-pelajaran beliau di rumah, ya, ya, penuh dengan ilmu. Ya, dari dahulu kita sering ke rumah beliau. Ya, pernah kita ketemukan beliau mengajarkan Aqidatus Salaf, Ashabul Hadith, karya Sabuni. Pernah beliau mengajarkan Asy-Syari'ah, karya Al-Imam Al-Ajurri. Ya. Dan beliau juga selalu memberikan, di bulan Ramadan, selalu membaca ayat-ayat Al-Quran dan membaca dari tafsir. Ya. Adapun bantahan terhadap ahlul bidah itu dikala diperlukan. Dikala diperlukan berbicara tentang hal-hal yang penting diingatkan kepada umat. Ya. Kerenangan dasar pokok di dalam agama adalah seorang hamba dididik di atas akidah yang benar. Di atas ilmu syar'i. Ilmu syar'i inilah yang mewakafkannya. Ya. Dan menjaganya dari setiap penyimpangan dan kesesatan. Karena itulah kita dapati dari para ulama kita, itu pekerjaan mereka. Baik. Karena dari sini di pembahasan ini, saya sekali lagi tidak banyak menitik beratkan di pembahasan tentang sururiyah hizbiyah. Walaupun saya akan terangkan nanti. Dari dasar-dasar pokok pemikiran sururiyah itu apa? Dasar-dasar penyimpangan ihya uttarat itu apa? Saya akan terangkan. Hanya saja yang kurang di dalam hal ini, di kalangan ikhwah, bagaimana cara menyikapinya, yang kurang. Iya. Adapun mengetahui kesalahan dan menjelaskan tentang kesalahan tersebut, itu pokoknya dipelajari di pembahasan akidah. Dipelajari di pembahasan akidah. Iya. Dari kesalahan sururiyah misalnya, mereka selalu fokal terhadap penguasa. Iya. Dan itu juga pekerjaan para tokoh-tokoh hiyaturat. Dimaklumi. Dari mana kita tahu sikap ahli sunnah terhadap penguasa? Dari pelajaran apa kita tahu? Itu pembahasannya di buku-buku akidah. Ya. Seorang belajar usul sunnah karya Imam Ahmad. Ya. Seorang belajar misalnya syarh sunnah karya Al-Barbahari. Atau dia banyak misalnya asl sunnah karya Ibn Abi Hatim. Kalau dia ingin lebih dari itu, dia baca kitab syariah kalau ada juri, as-sunnah kari Ibn Abi Asim. Ya. Ini buku-buku, mungkin kalau kita tanya pada diri kita, kita sudah pernah mempelajarinya? Hah? Mungkin jawabannya kebanyakannya belum mempelajari. Ya, tentu kalau pernah pelajari sebagian saja. Tidak selesai. Iya. Jelas ya? Karena itu harus didudukkan perkara ini dengan cara yang tepat sesuai dengan ilmu syar'i. Sesuai dengan ilmu syar'i. Iya. Sebab ini yang membangun dan mendidik. Ilmu itu tetap di dalam hati seorang hamba. Di keadaan manapun, di kondisi manapun, ilmunya akan membimbingnya. Akan membimbingnya. Maka di kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa pembahasan. Dan karena waktu kita agak ringkas untuk hari ini, saya hanya mengangkat penjelasan kaidah-kaidah di dalam menyikapi orang-orang yang jatuh di dalam kesalahan, orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Kemudian saya akan terangkan sebagian dari dasar-dasar pemikiran kelompok sururiyah dan jam'iyah hiyaturat. Kemudian di akhir pembahasan insyaallah taala saya akan tutup dengan nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan. Ya. Ini pokok pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Dan insyaallah taala di hari besok saya ada tema lagi. Ya. Tidak berkaitan dengan tema, ada kaitannya dengan tema ini tapi dengan judul lain. Judulnya adalah sebab-sebab perselisihan yang terjadi di kalangan ahli sunnah. Jadi insyaallah taala akan merupakan tema pembahasan kita 2NJ nanti. Baik. Hal yang pertama yang ingin saya terangkan di sini, bahwa membantah dan menerangkan kesalahan orang yang jatuh di dalam kesalahan itu adalah bagian dari syariat kita, bagian dari syariat Islam. Iya. Dia adalah suatu wasilah yang sangat agung di dalam menjaga agama ini, menjaga agama ini dari segala hal yang membahayakannya, segala pemikiran yang menodainya. Dan dimaklumi di dalam perjalanan dari umat Islam, ada yang keluar dari jalan yang lurus. Ada yang kadang membaca ayat Al-Quran, dia baca hadis Rasulullah. Namun ayat tersebut diartikan dengan pemahamannya sendiri, atau pemahaman kelompoknya. Hadis tersebut, dia terjemah dengan kehendaknya sendiri. Ada yang keluar dari jalan yang lurus. Iya. Karena itu dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala selalu ada di tengah umat ini para ulama yang menjelaskan kebenaran. Kata beliau di dalam hadis yang mutawatir, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq la yadirruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Akan terus menerus terjadi, akan terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang selalu menampilkan kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang yang menyelisihi mereka ataupun orang yang menentang mereka, hingga datang hari kiamat. Iya, hingga datang hari kiamat. Dan juga di dalam hadis yang dihasankan oleh sejumlah ulama dari beberapa orang sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin huduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa ta'wil al-jahilin wa intihal al-mubtilin." Sesungguhnya ilmu ini disandang, dibawa pada setiap generasinya, dibawa oleh orang-orang yang adil di tengah mereka. Bagaimana sifat orang-orang yang adil ini? Diterangkan dengan tiga sifat. Iya. Mereka menjaga agama dari perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Dan mereka menjaga agama dari ta'wil, iya, yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Dan juga mereka menjaga agama dari jalan orang-orang yang berada di atas kebatilan. Ini di setiap masa ada dari ahlul ilm, orang-orang yang adil, selalu menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu harus diketahui bahwa membantah orang yang menyelisihi keluar dari syariat adalah bagian dari agama kita. Iya. Bagian dari agama kita. Dan Ibnu Qayyim ketika beliau menjelaskan tentang berbagai tena di dalam agama. Iya. Berbagai tena. Karena dalam Al-Quran dikatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Iya. Baik, "Alladzi 'allama bil qalam" di ayat setelahnya. Yang mengajarkan dengan qalam. Tena disebutkan oleh Ibnu Qayyim beberapa jenis. Tena yang kedua guys, kata beliau, "Al-qalam al-jami' adalah tena yang membantah orang-orang yang berbuat kebatilan." Iya. Dan menyingkap penyelisian mereka. Menyingkap penyelisian mereka. Iya. Dan prinsip penting ini didukung oleh sejumlah adillah, sejumlah dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Iya. Orang-orang Yahudi dan Nasara berkata bahwa tidak ada yang masuk ke surga kecuali orang Yahudi dan Nasara saja. Ya. Ucapan mereka. Allah membantahi dalam Al-Quran. Menunjukkan bahwa membantah ucapan yang keliru adalah hal yang apa? Disyariatkan. Allah berfirman, "Tilka amaniyuhum." Itu hanya sekedar angan-angan mereka. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, jawab untuk mereka. "Hatu burhanakum." Bawakan dalil-dalil kalian. Argumen kalian yang menunjukkan bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi dan Nasara. "In kuntum shadiqin." Kalau memang benar, kalian itu jujur, kalian benar. Iya. Baik. Ini ayat-ayat yang semisal ini sangat banyak sekali dalam Al-Quranul Karim. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menegur orang-orang yang menyelisih sunnah. Dimaklumi kisah tiga orang yang datang kepada beliau, datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada para istri Nabi bagaimana ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tiga orang ini seakan-akan menganggap bahwa ibadah mereka selama ini sangat sedikit. Mereka pun bersemangat untuk melakukan ibadah. Ada yang berkata, "Saya akan berpuasa setiap hari, tidak akan berbuka." Ada yang berkata, "Saya kalau malam hari tidak akan tidur, ingin menghidupkan dengan sholat malam." Dan ada lagi yang berkata, "Adapun saya tidak akan nikah dengan perempuan." Ya. Ini gulu. Ekstrim. Penyelisihan. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Beliau naik ke atas mimbar. Beliau berkata, "Wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah." Demi Allah, sesungguhnya saya adalah yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Dan saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Walakinni asumu wa uftir wa usalli wa arkut wa tazawwajun nisa. Namun saya, kata Nabi SAW, saya puasa, saya juga berbuka. Iya. Saya salat, saya juga tidur di malam hari. Saya juga menikah dengan perempuan. Kemudian Nabi menegaskan, faman rajiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka ia bukan dariku. Iya. Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia tidak tergolong dariku. Sini bantahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Iya. Juga dimaklumi kisah di dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang orang yang ya, cikal bakal kaum Khawarij yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, "Wallahi inna hadhihi al-qismah ma udilatihi wa ma urida biha wajhullah." Iya. Orang ini berkata, sesungguhnya pembagian ini, pembagian Nabi, adalah pembagian yang tidak ada keadilan di dalamnya. Pembagian tidak diharapkan padanya wajah Allah. Iya. Perhatikan ya kelancangan orang ini. Maka Nabi menjawabnya, "Fama ya'dil illam ya'dilillahu wa rasuluh." Iya. Kalau Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil, siapa lagi yang bisa berlaku adil? Kemudian Nabi SAW menghibur diri beliau. Beliau berkata, rahimallahu Musa, qad udi bi akthar min hadha fa sabar. Semoga Allah merahmati Musa. Beliau telah diganggu, ya, disakiti lebih banyak daripada ini. Namun beliau bersabar. Namun beliau bersabar. Maka dua hadits ini terdapat di dalamnya. Nabi SAW meluruskan dan menegur apabila terjadi kesalahan-kesalahan. Ya. Dan sekali lagi, ini adalah diantara pokok dari syariat kita. Pokok dari syariat kita. Ya. Suatu hari ada yang berkata kepada Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Bahwa orang ini berkata, ya Ahmad, wahai Imam Ahmad, sungguhnya berat bagi saya untuk mengatakan si fulan itu begini dan si fulan itu begini. Menjelaskan tentang kesalahannya. Maka apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahilu as-sahiha min as-saqim? Kalau engkau diam, saya juga diam. Orang yang jahil kapan dia tahu hadis yang sahih dari hadis yang lemah? Kalau dia berat mengatakan si fulan ini dhaif riwayatnya, tidak kuat hafalannya. Iya. Orang yang jahil kapan bisa membedakan ini hadis yang kuat sahih dan ini hadis yang lemah? Ini hadis yang lemah. Karena itu pembicaraan dalam masalah ini adalah pembicaraan yang berkaitan dengan masalah agama. Hanya saja di dalam pembahasan ini ada tiga golongan manusia yang masuk di dalamnya dari kaum muslimin. Iya. Ada yang ekstrim berlebihan dan ada yang menyepelekan di dalamnya. Ada yang ekstrim, ya. Ia berlebihan di dalamnya, dan ada yang menyepelekan. Ini dua golongan. Golongan yang ketiga berada di pertengahan. Dia itulah jalan yang benar, sebab sifat umat Islam diterangkan di dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Demikian kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Iya. Jadi tidak ekstrim, tidak pula menyepelekan. Dan ini tabiat. Pada setiap perintah Allah, pasti syaitan ingin menyesatkan manusia di dalamnya. Dan cara syaitan menyesatkan manusia, ya, adalah dengan mengeluarkannya kepada jalur ekstrim atau kepada jalur menyepelekan. Sebagian as-salaf berkata, ini dinukil oleh Ibnu Qayyim dan selainnya, "Ma amara Allah bi amrin illa i'tarad asy-syaitanu fihi bi amrayn la yubali bi ayyihima dhahar." Tidak ada satu perintah pun yang Allah perintah. Ya, perintah apa saja? Termasuk di sini. Allah misalnya memerintah untuk membantah orang yang menyelisih. Tidak satu perintah pun yang Allah perintah kecuali syaitan menghadang perintah tersebut dengan dua perkara. Kata as-salaf ini, syaitan tidak peduli dari dua perkara ini yang mana yang dia berhasil di dalamnya. Yang penting keluar dari perintah. Maksud dari syaitan. Apa dua perkara tersebut? Al-ghulu wa taqsir. Apakah dia ekstrim berlebihan atau dia kurang menyepelekan di dalamnya? Menyepelekan di dalamnya. Iya. Karena itu harus diketahui bahwa pembicaraan membantah orang yang keluar dari jalan yang lurus, ya, melakukan kesalahan di dalam agama, ini suatu ibadah yang terikat dengan ketentuan-ketentuan. Nah, harus diwaspadai, ada dua jalan yang menyimpang. Ada jalan yang ekstrim, dan ada jalan yang menyepelekan. Ya. Membantah orang yang menyelisihi akan menjadi sesuai dengan ketentuan syariat apabila dia memenuhi beberapa syarat. Dia memenuhi beberapa syarat. Iya. Syarat yang pertama adalah dia mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang membantah seorang muslim yang jatuh di dalam kesalahan, iya, dia wajib meluruskan niatnya. Wajib untuk membantah hal tersebut semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bukan karena hawa nafsunya. Bukan pula karena dia berselisih dengan si A dan si B misalnya. Iya. Tapi bukan karena si fulan ini tidak mendukung saya. Karena itu, ya, saya harus memberikan pelajaran untuknya. Iya. Tapi harus dibangun di atas apa? Dibangun di atas keikhlasan. Dan ini penting sekali. Iya. Keikhlasan seseorang diukur di sini apabila dia membantah orang yang menyelisih tersebut dengan maksud meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dengan maksud meninggikan agama Allah dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini niat yang agung. Niat yang agung pada ibadah yang agung ini, iya, meninggikan agama Allah dan membela agama Allah. Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, iya, kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Iya. Kemudian iya. Kemudian di antara niat tersebut adalah sebagaimana yang digambarkan di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketika beliau ditanya tentang orang yang berjihad di jalan Allah, sebutkan berbagai niat. Ada yang berperang karena keberanian, ada yang berperang karena hamiyah, karena kesukuan, ada yang berperang karena ini, karena itu. Nabi ditanya, siapa di antara mereka yang di jalan Allah? Maka Nabi memberi kaidah. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar supaya kalimat Allah yang paling tinggi, ialah yang berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini yang mewarnai kehidupan as-salaf rahimahullah. Tanpa keikhlasan mereka. Tampak keikhlasan mereka di dalam memberikan nasihat, di dalam menegur, sehingga ini berpengaruh kepada orang yang ditegur, ya, berpengaruh kepada orang yang diterangkan kesalahannya, membawanya kepada hidayah. Ya. Imam Ahmad rahimahullah, beliau tidak berbicara dengan sejumlah ulama yang menjawab di fitnah Al-Quran. Karena ada sebagian ulama yang menjawab, ya, dengan jawaban untuk mereka berkeyakinan bahwa mereka, ya, di posisi darurat, terancam dengan pedang. Ya, karena itu mereka pun menjawab, ya, untuk menyelamatkan diri mereka. Adapun Imam Ahmad, sebagaimana dia maklumi, beliau selalu menegaskan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, walaupun menyelisihi ujian yang diharuskan oleh pemerintah saat itu. Imam Ahmad dikunjungi oleh Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in tergolong orang yang menjawab. Dan Imam Ahmad tidak berbicara dengannya sama sekali. Iya. Tidak berbicara. Nah. Kemudian Ibnu Ma'in berkata, wahai Ahmad, wahai Abu Abdullah, ya, ingatlah hadis Ammar. Hadis Ammar bin Yasir. Ini dalil Imam Yahya bin Ma'in. Hadis Ammar bin Yasir. Beliau akhirnya berucap kekufuran. Karena apa? Karena ya, diancam dengan pedang, akan dibunuh. Ya, dan itu disebut dalam Al-Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Diperkecualikan orang yang terpaksa, tapi hatinya masih tetap di atas apa? Keimanan. Maka Ibnu Ma'in menjawab sesuai dengan keinginan penguasa waktu itu, tapi beliau sendiri kafir terhadap ucapan itu. Beliau berdalil dengan ini. Imam Ahmad tidak menjawab. Iya. Ibnu Ma'in keluar. Dalam keadaan Imam Ahmad tidak ingin berbicara dengannya. Padahal Ibnu Ma'in, siapa ke Ibnu Ma'in? Imam kaum muslimin di masa itu. Iya. Rekan Imam Ahmad rahimahullah. Iya. Dan beliau adalah orang dari Imam Al-Jarh wa Ta'dil. Salah seorang dari murid Imam Ahmad keluar dari kamar. Maka Ibnu Ma'in masih berada di pintu. Iya. Dia bertanya, apa jawaban Imam Ahmad? Imam Ahmad berkata, kata sang murid, Imam Ahmad berkata, hadith Ammar, heran Imam Ahmad. Ammar itu pedang sudah di lehernya, sedangkan kamu, mana pedang di lehermu? Ya. Beliau bedakan dua keadaan. Ya. Beliau bedakan dua keadaan. Maka kata Ibnu Ma'in rahimahullah, betapa fakihnya Imam Ahmad rahimahullah. Perhatikan, ini orang yang jujur, punya keikhlasan. Ya. Walaupun dia tahu misalnya, dia memiliki dalil, tapi begitu tampak padanya kekeliruan dalam hal itu, keikhlasan tampak. Dia tidak membela dirinya. Dia malah memuji Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan ini hendaknya menjadi pelajaran bahwa di dalam hal bantah-membantah, yang pertama yang harus diluruskan adalah masalah niat. Ya. Karena sekali lagi, ini adalah sebuah ibadah, pintu dari pintu ibadah. Membantah orang yang menyelisihi. Bahkan sebagian ulama menganggapnya sebagai jihad di jalan Allah. Ya. Lebih afdal bahkan dari jihad di jalan Allah. Oleh sebagian ulama. Nah. Baik. Jadi adalah ibadah. Suatu ibadah itu dimaklumi, disyaratkan harus apa? Harus ikhlas di dalamnya. Baru bernilai ibadah. Kemudian syarat yang kedua, disyaratkan orang yang membantah siapa yang menyelisih, disyaratkan al-mutaba'ah. Disyaratkan ia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dia melakukan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpijak di atas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan ini adalah hal yang dimaklumi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang ditolak. Iya. Amalan yang ditolak. Kemudian syarat yang ketiga, bagi siapa yang ingin membantah. Syarat yang ketiga, bagi mereka yang membantah kepada orang yang menyelisihi, disyaratkan kepadanya keahlian. Dia memiliki keahlian. Iya. Memiliki keahlian. Dan keahlian ini sifatnya adalah pengetahuannya tentang ilmu agama. Iya. Jadi harus tahu kesalahan itu apa yang disebut kesalahan. Tingkat kesalahannya bagaimana? Iya. Tingkat kesalahannya bagaimana? Kemudian apabila ada seorang yang jatuh dalam kesalahan yang seperti itu, bagaimana cara menyikapinya? Bagaimana cara menyikapinya? Ya. Karena itu disyaratkan pada ilmu al-jarh wa ta'dil. Ya. Siapa yang ingin masuk di dalam menjarah dan menta'dil, dalam mengkritik rawi, dan di dalam memuji rawi, ya, disyaratkan padanya keikhlasan, mencontoh Nabi, disyaratkan padanya ketakwaan, disyaratkan dia harus alim bi asbabil jarh wa ta'dil, harus punya pengetahuan apa sebab seorang rawi itu dikritik dan apa sebab seorang rawi itu dipuji. Ya, dia harus memahami hal tersebut. Ya. Kurang ilmu dalam hal ini, inilah yang menyebabkan apa? Menyebabkan banyaknya kekeliruan dan kekacauan. Iya. Dengan kita lihat, tatkala sebagian orang berlebihan dalam pembahasan ini, seakan-akan digambarkan bahwa prinsip ahli sunnah itu hanya sekedar membantah ahli bid'ah saja. Dan ini sudah terdengar pada orang-orang yang di luar jalan as-salaf. Tuduhan mereka salafi itu ya, adalah apa? Adalah suka mengkafirkan orang, suka membid'ahkan, suka ini dan ini. Ya. Ini akibat dari perbuatan sebagian orang. Walaupun kita tidak pungkiri bahwa ahlul bid'ah itu apapun yang dilakukan oleh ahli sunnah mereka tidak pernah ridho. Tapi seorang jangan menjadi penolong bagi syaitan dalam menyesatkan manusia. Ya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takun aunan lisyaitan ala akhikum?" Janganlah kamu menjadi penolong syaitan untuk menjatuhkan saudaramu. Ya. Karena dia menempuh jalan yang keliru, akhirnya itu menjadi batu loncatan bagi syaitan. Orang lain jatuh di dalam kesalahan. Jatuh di dalam kesalahan. Maka harus dibangun, harus memiliki keahlian, punya ilmu pengetahuan. Iya. Karena itu, secara global tidak ada yang berbicara dalam masalah ini kecuali orang-orang yang berilmu. Apalagi itu dalam masalah-masalah yang detail. Ya, dan nanti insyaallah taala saya akan terangkan ya. Ya. Saya juga tidak mengatakan bahwa seluruh pembahasan menjelaskan kesalahan itu wajib orang yang berilmu saja berbicara. Orang-orang umum, awam, ya, orang umum ya, tidak boleh berbicara sama sekali. Saya tidak berkata seperti itu. InsyaAllah ta'ala nanti saya akan rinci bahwa masalah itu terbagi dua. Ya, kalau perkaranya jelas, gamblang, ada orang yang mencela Abu Bakar dan Umar misalnya, antum semua bisa berteriak, itu syiar Rafidhah. Tidak ada masalah. Ya. Sebab ini masalahnya apa? Jelas. Ada orang yang berkata Al-Quran kurang. Ya. Tidak boleh seorang misalnya awam kemudian berkata ini adalah orang yang kafir keluar dari Islam. Boleh saja, sebab ini masalahnya jelas, terang. Iya. Tapi dalam masalah-masalah yang detail, perlu di dalamnya ilmu, perlu di dalamnya hikmah, jangan ada yang masuk di dalamnya, kecuali dengan ilmu. Sebab kapan dia masuk di dalamnya, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan kalian berbicara tentang sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Dan dosa yang paling besar adalah berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Dideretnya dosa-dosa di dalam Al-Quran. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan ditutup setelah menyebutkan beberapa dosa, ditutup disebut dosa kesyirikan dan terakhir disebut wa antaqulu ala allahi ma la ta'lamun. Kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ya. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Karena itu jangan sembarang berbicara. Apalagi kaitannya berkaitan dengan masalah agama. Ya. Masalah kehormatan seorang muslim. Keagamaan seorang muslim. Sebab hal yang seperti ini, ya, hal yang ahli sunnah berhati-hati dalamnya. Dan itu yang membedakan ahli sunnah dengan ahli bidah. Kalau ahli bidah sembarang saja. Orang yang menyelisih mereka, dikafirkan. Orang yang tidak sejalan dengan mereka, ahli bidah. Ya. Mengikut hawa nafsu. Itu ahli bidah. Tapi ahli sunnah mereka menghargai nas-nas Al-Quran. Ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis Rasulullah, Rasulullah bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma. In kana kama qal, wa illa hara alayhi." Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ini kalimat harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau benar seperti yang dia ucapkan tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, kalimat ini akan kembali kepadanya. ya, akan kembali kepadanya. Kalau itu hati-hati dalam menjatuhkan vonis tuduhan, ya, ini kafir atau ini mubtadi, ini khariji, khawarij, ini murji'ah, ini sururi, ini ikhwani, ini begini dan begitu. Ini vonis dan hukum. Sebab di belakang hukum tersebut itu artinya dia adalah ahlul bid'ah. Orang yang keluar dari sunnah. Orang yang keluar dari sunnah. Karena itu seorang wajib mempertanggungjawabkan ucapannya. Ya. Dan sekali lagi ini masalah agama. Seorang ahlul ilm ketika berkata si fulan mubtadi, ahlul bid'ah, dia berbuat bid'ah. Itu artinya dia sudah siap mempertanggungjawabkan ucapannya di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini masalah pokok yang hendaknya ditanamkan di dalam jiwa. Iya. Ya sekali lagi, seorang yang masuk di dalam bantah-membantah, dia harus punya keahlian. Iya. Dia harus punya keahlian. Kemudian yang keempat, iya. Dari ketentuan siapa yang masuk membantah kepada orang yang menyelisihi, bantahan tersebut harus mewujudkan keadilan. Dengan keadilan bantahannya. Bukan dengan membolimi orang lain. Membebankan kepada orang yang dia hukumi kalimat-kalimat yang tidak dia ucapkan. Ataupun dia, kalau dia ucapkan maknanya tidak berarah kepada. Maksudnya tidak berarah kepada apa yang dia ucapkan. Ya, walaupun kadang dalam hal ini ada pembahasan-pembahasan ya. Tapi di sini saya lihatkan sudut-sudut yang kadang seorang itu menuduh tanpa kebenaran. Iya. Karena itu ahli sunnah mereka sangat adil di dalam menilai. Tidak ada dari ulama kita membantah ahli bidah kecuali dari tulisan-tulisan mereka. Iya. Apa yang mereka tulis? Itu yang mereka bantah. Dan di masa ini, iya, dan di dahulu juga mereka bantah dari ahli bidah apa yang dinukil oleh orang-orang yang fikah terpercaya. Iya. Dia terpercaya, nukilannya dipertanggungjawabkan, itu yang dia bantah dari kebatilan yang tersebar. Dan di masa ini para ulama kita membantah dari rekaman suara mereka. Sebab ini adalah bukti-bukti yang sangat otentik, jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan orang yang hanya sekedar mendengar kil, waqal, saya dengar si fulan begini, si fulan kemarin berbuat begini, kayaknya dia begitu. Ini semua yang membuka apa? Membuka pintu bagi syaitan. Dan ini jauh dari mana? Mewujudkan keadilan. Ya. Wujudkan keadilan. Kemudian yang paling penting, ya, dari ketentuan di sini, hendaknya seorang di dalam bantahan tersebut tampak darinya nasihat. Tampak darinya nasihat. Ini mungkin dasar ini saya akan lebih terangkan nanti. Harus tampak darinya nasihat. Ya. Jadi dia membantah, menyalahkan, tampak darinya bahwa saudaranya ini sangat ingin, ya, dia ini mendapatkan kebaikan. Sangat ingin bahwa saudaranya tersebut kembali kepada jalan yang benar. Jangan sampai dia menyimpang, keluar dari jalan yang lurus. Iya. Keluar dari jalan yang lurus. Iya. Dan banyak lagi ya, ketentuan-ketentuan di dalam masalah membantah. Dan saya ingatkan di sini dengan hal yang terakhir, bahwa seorang ketika membantah, hendaknya dia iltizam dengan arad billati hi ahsan, membantah dengan cara yang paling apa? Cara yang paling baik. Ya, itu disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ya. Berdakwahlah kalian kepada jalan Rabb kalian dengan hikmah. Dengan hikmah dan mau'izah al-hasanah. Dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Dan mujadalah dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang paling baiknya. Iya. Dan ini ayat ukuran di dalam seseorang itu menjelaskan kesalahan, menerangkan kekeliruan. Hendaknya mujadalah dengan hal yang ahsan. Hal yang baik. Iya. Dengan kalimat-kalimat, dengan pemaparan-pemaparan yang membuat orang yang jatuh dalam kesalahan ini kembali dari kesalahannya. Iya. Kembali dari kesalahannya. Ataupun kalau dia tidak kembali kepada kesalahannya, orang yang mendengarnya tahu bahwa orang yang membantah ini menasihati, memberi nasihat. Sehingga orang yang mendengarnya mengambil manfaat. Berhati-hati dari orang tersebut. Iya. berhati-hati dari orang tersebut. Baik, begini beberapa landasan yang ingin saya ingatkan di sini berkaitan dengan masalah membantah orang yang menyelisihi tuntunan, apakah dia menyelisihi Al-Quran atau menyelisihi hadis, ya, atau menyelisihi ucapan as-salaf rahmatullahi alaihim jami'an. Baik, untuk masuk di dalam pembahasan muamalah terhadap ahlul bidah, dan di sini kita di tema pembahasan berkaitan dengan masalah sururiyah hisbiyah, iya, ya, hakikatnya bentuk muamalah ini terhadap ahlul bidah, ya, ini berlaku untuk seluruh kelompok yang lainnya, bukan hanya kelompok apa? Kelompok sururiyah saja, ya, atau kelompok syi'at saja. Ya, tapi ini berlaku untuk seluruh kelompok yang lainnya. Nah, maka di sini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Ya. Bahwa seorang hamba harus mengetahui, ya, tatkala ada orang yang jatuh di dalam bid'ah, dia jatuh di dalam kekeliruan, maka disyariatkan baginya untuk menjelaskan kesalahan tersebut, menerangkannya, kalau dia kembali alhamdulillah, kalau dia kembali kepada jalan yang lurus alhamdulillah, itu yang diinginkan. Iya. Tapi kalau dia tidak kembali kepada jalan yang lurus, apa yang harus dilakukan? Iya. Di sinilah pembahasan berkaitan dengan masalah hajar. Iya. Masalah seorang itu meninggalkan ahlul bidah, memboikotnya, tidak duduk dengannya. Iya. Karena itu dalam nas-nas hadis dan aqwal as-salaf diterangkan bahwa hajar itu ada yang dicela. Ya. Sebab tidak boleh seorang muslim tidak berbicara dengan muslim yang lainnya lebih dari 3 hari. Ya. Namun ada bentuk dari hajar yang disyariatkan. Ya. Karena juga telah syah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memboikot 3 orang sahabat. Tidak berbicara dengannya selama berapa? Selama 50 hari, 50 malam. Iya. Ini bentuk dari pelajaran. Membuat mereka jera dan subhanallah taubatnya betul-betul taubat yang indah. Hingga diabadikan di dalam Al-Quran dan kita diperintah untuk mencontohnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Ini sekali disebutkan kisah taubat 3 orang sahabat itu. Iya. Baik. Jadi dari bentuk hajar ada yang disyariatkan. Karena seorang hamba ketika ada orang yang jatuh dalam bid'ah atau ada kebid'ahan, maka dia harus menjaga agamanya. Harus memelihara dirinya. Jangan sampai dia jatuhkan ke dalam perkara yang bisa mengeluarkannya dari jalan yang lurus. Mengeluarkannya dari jalan yang lurus. Ya. Dan ini diterangkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Jangan kalian itu condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian jatuh di dalam neraka. Disentuh oleh api neraka. Perhatikan, dilarang untuk condong kepada orang-orang yang zalim. Sebab ini dikhawatirkan kecondongannya tersebut menjatuhkannya ke dalam berbagai perkara, semakin membuat dia jauh dan jauh, akhirnya dia dihukumi sebagai penduduk neraka. Iya. Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, إنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم. Ayat ini menunjukkan syariat untuk berhijrah, meninggalkan pelaku kekafiran, pelaku kemaksiatan dari kalangan ahlul bidah dan selainnya. Iya. Nah, Dan di Sunan Nabi Daud, Abu Daud berkata, Nabi hajar ba'di nisa'ihi arba'ina yawman. Nabi menghajar istri-istrinya selama, sebagian istrinya selama 40 malam, 40 hari. Ya, dikisailah 30 hari. Ya. Abu Daud berkata, Ibnu Umar hajara ibnan lahu ila an mat. Dan Ibnu Umar menghajar seorang dari anaknya sampai beliau mati. Sampai beliau meninggal. Ya. Ini menunjukkan bahwa hal ini adalah hal yang ada pensyariatannya. Ada pensyariatannya. Ya. Karena itulah di dalam menyikapi yang seperti ini, ya, manusia pun tergolong menjadi dua hal. Dalam memandang nas-nas seperti ini. Orang mana, oh, disyariatkan menghajar. Ya. Tiap kali dia bermasalah dengan kawannya, sudah, kamu saya boikot ya. Ya. Padahal belum tentu masalah tersebut adalah hal yang disyariatkan dia melakukan hajar di dalamnya. Dan sebagian lagi, ya, ada yang pobi dengan kalimat ini. Ini terus terang, ada sebagian orang, kalau disebut tentang sururia, bahas tentang sururia, seakan-akan, wah ini pasti berbicara jelek di dalam acara ini. Ya. Tidak suka dengan hal yang seperti itu. Ini bukan sifat ahli sunnah. Ahli sunnah itu, kalau ada bid'ah yang dikritik, dijelaskan kesalahannya, dia bergembira malah. Sebab itu bagian dari agama. Iya. Adapun kalau ada bid'ah dikritik, ya, sururia misalnya diterangkan kejelekannya, kesalahannya, atau ikhtiyat diterangkan kesalahan-kesalahannya, kemudian dia marah, tidak senang, itu bukan ciri ahli sunnah. Bukan ciri dari ahli sunnah. Ya. Adapun ahli sunnah, ya, lam yaghdab idza dzukira indahu syai'un min al-ahwa. Dia tidak pernah marah kalau ada dari bentuk bid'ah yang dikritik di sisinya. Ada yang mengkritik bid'ah, menjelaskan kesalahannya, dia tidak marah. Sebab memang semuanya benci kepada apa? Benci kepada bid'ah tersebut. Dan prinsipnya sama menjelaskan tentang bid'ah. Iya. Baik. Dan kalau kita ingin membaca, iya, ucapan para ulama salaf tentang disyariatkannya meninggalkan dan menghajar, memboikot ahlul bid'ah, ini adalah hal yang sangat banyak sekali. Perkara yang sangat banyak. Tapi yang penting saya terangkan di sini, supaya seorang berlaku adil di dalam pembahasan, adalah seorang hamba wajib mengetahui ketentuan-ketentuan di dalam masalah bermuamalah, menyikapi ahlul bid'ah tersebut. Orang yang jatuh di dalam apa? Dalam kesalahan. Apakah ia jatuh dalam kesalahan sururiyah, ya, kesalahan hizbiyah, kesalahan khurafiyah, ya, ataupun yang lainnya. Ya. Adapun yang lainnya. Ada hal-hal yang hendaknya diperhatikan di sini. Ya. Yang pertama, dari maksud yang paling agung, seseorang ketika melakukan hajar, ya, berboikot, ya, atau menyikapi ahlul bidah menerangkan kesalahannya, yang dimaksudkan adalah tahqiqul ubudiyah. Dia ingin mewujudkan penghambaan kepada Allah. Ya. Penghambaan kepada Allah. Karena yang dimaklumi, penyimpangan bertentangan dengan agama. Menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Ya. Memalingkan hamba dari kebaikan. Karena itu, dari bentuk wujud penghambaan kepada Allah, dia menjaga agama Allah. Dengan menguruskan hal tersebut, dia bela agama Allah, dia terangkan kesalahan tersebut, dia ingatkan orang yang jatuh dalam kesalahan. Ya. Jadi ini pintu dari pintu ubudiyah. Ya. Pintu dari pintu penghambaan. Dan kalau kita sudah masuk dalam pintu penghambaan, ya, kita akan mengingat tadi ketentuan yang saya terangkan. Sebab kalau dia tahu bahwa dirinya adalah hamba Allah, tidak ada hawa nafsu pada dirinya. Dia melakukan hal tersebut sebagai seorang hamba Allah, karena perintah Allah dia lakukan. Ya. Dia ketika masuk di dalamnya, akan berusaha mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini dari maksud al-hajar yang hendaknya dijaga dan dipelihara. Diperhatikan. Ya. Diperhatikan. Maka siapa yang masuk di dalam pembahasan ini, dan dia tidak mewujudkan mana penghambaan kepada Allah, maka dia harus mengoreksi kembali perbuatannya. Harus mengoreksi kembali perbuatannya. Iya. Pasti ada kesalahan. apakah di dalam cara penyampaiannya atau di dalam bentuk kesalahan yang dia kritik maupun di dalam hal yang lainnya. Ya, harus kembali dia periksa. Jadi ini maksud, di antara maksud utama yang hendaknya dipelihara oleh seorang hamba. Nah, baik. Kemudian yang kedua dari maksud adanya hajar ini, ya, seorang meninggalkan ahlul bidah, menyikapinya, berinteraksi, ya, dalam bentuk menjelaskan kesalahannya dan selainnya, ini dimaksudkan dengannya mewujudkan akidah al-wala wal-bara. Mewujudkan akidah al-wala wal-bara. Ya, karena agama kita dibangun di atas al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, ya, di dalam haditsnya, awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ikatan tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Iya. Dan di dalam riwayat yang lain, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang dia cinta karena Allah, benci karena Allah, dia memberi karena Allah, menahan karena Allah. Ya, perhatikan ya, semuanya karena Allah. Ya, siapa yang dia cinta karena Allah, dia benci karena Allah, ya, dia memberi karena Allah, menahan karena Allah, faqad istakmala al-iman, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Telah menyempurnakan keimanan. Ya. Maka ini diantara maksud pokok yang hendaknya diwujudkan oleh seorang hamba ketika ia masuk di dalam pembahasan ini. Kemudian yang ketiga dari maksud pokok, ya, di pembahasan hajar, ya, dan apa seorang itu menjelaskan kesalahan dari ahlul bidah adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Dan ini adalah suatu hal yang dimaklumi di dalam syariat kita. Bagaimana kewajiban untuk saling melarang dari kemungkaran. Ya, karena kemungkaran apabila dibiarkan, ini akan menyebabkan turunnya azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil" ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel, laknatnya melalui lisan Nabi Dawud dan lisan Nabi Isa alaihimassalam. Kenapa mereka dilaknat? Karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Kemudian Allah terangkan dari bentuk maksiat dan pelampauan batas mereka, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka kerjakan. Nabi sama kanu yaf'alun. Maka sangat jelek, ya, perbuatan yang mereka kerjakan tersebut. Nah, maka ini dari maksud utama. Seorang berbicara dalam hal ini, dia ingin menegakkan syariat amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ini adalah syariat yang agung, hendaknya dijaga oleh seorang hamba. Ya. Kemudian yang keempat dari maksud utama di dalam pembahasan ini adalah menasihati umat secara umum. Menasihati umat bentuknya adalah nasihat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama itu adalah apa? Adalah nasihat. Iya. Dan di sini kalimat nasihat harus didudukkan, sebab sebagian orang kadang keliru dalam memahami. Iya. Ada orang yang kalau dinasihati misalnya dengan bentuk yang tegas, seakan-akan dianggap itu bukan nasihat. Iya. Seakan-akan semua nasihat itu harus dengan bentuk yang seorang itu lembut di dalam menyampaikannya. Dan ini keliru ya dalam memahami masalah nasihat. Nah, nasihat itu, ya, dari kata nusuh, yang bermakna kemurnian, dimurnikan sesuatu itu untuk dia kedepankan bagi saudaranya. Itu nasihat namanya. Ya. Ya, kalau dia nasihat kepada saudara, dia murnikan. Ya, sekarang kita baca hadis tentang nasihat. Rasulullah bersabda, ya, dasar pokok dalam nasihat, Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihat. Hadis Tamim bin Aus Ad-Dari, Abu Ruqayyah, riwayat Muslim. Iya. Kata Nabi SAW, ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Dibahasakan agama seluruhnya adalah apa? Nasihat. Para sahabat bertanya, kullu liman ya Rasulullah? Kami bertanya, untuk siapa nasihat itu? Iya. Kata Nabi, lillahi, nasihat bagi Allah. Iya. Apa artinya nasihat bagi Allah? Iya. Bukan nasihat dalam bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Kita menasihati Allah, bahasa Indonesia. Bukan itu yang dimaksud. Nasihat bagi Allah, dia tuluskan. Bagaimana ia menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dia murnikan ibadahnya hanya untuk Allah, dia tinggalkan segala bentuk kesyirikan, itu nasihat bagi Allah. Jelas ya? Wali Rasulihi, nasihat bagi Rasulnya. Ya. Dia tuluskan bagaimana ia mengikuti Nabi, taat kepada perintahnya, meninggalkan larangannya, ia terima berita yang dikabarkan oleh Nabi, dan dia tidak beragama kecuali dibangun di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat bagi Rasulnya. Wali kitabihi, dan nasihat bagi kitabnya. Nasihat terhadap Al-Quran, seorang itu mengagungkan Al-Quran. Dia mempelajarinya, tadabbur terhadap kandungannya, mengamalkannya. Iya. Jadi antaranya nasihat terhadap Al-Quran. Wali a'immatil muslimin, dan menasihati kaum muslimin secara umum. Para imam kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin, itu dengan taat kepadanya. Padahal yang ma'ruf, menasihatinya secara rahasia kalau dia jatuh dalam kesalahan. Tidak membeberkan kesalahannya depan umum. Memanas-manasi hati rakyat terhadapnya. Yang menjaga jangan sampai terjadi pintu fitnah. Itu bentuk dari nasihat. Ya. Kemudian, wa'ammatihim, dan nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Ya. Nasihat bagi kaum muslimin secara umum. Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak mereka kepada kebaikan. Ya. Jadi sekali lagi, tatkala seorang berbicara tentang kesalahan, ada yang jatuh dalam kekeliruan, ya, maka pembicaraan tersebut hendaknya dia maksudkan sebagai nasihat bagi umat. Sebagai nasihat bagi umat. Dan harus terpahami hal itu dari apa yang dia lakukan. Iya. Tergambar hal tersebut dari apa yang dia lakukan. Betul, ibarat-ibarat sebagian ulama kita, ya, ada ibarat yang keras sekali. Iya. Bahkan di dalam Al-Quran kalian dirasakan dengan ibarat yang keras. Tapi di dalamnya ada bentuk dari nasihat. Nah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memperumpamakan orang yang menyandang ilmu tidak beramal dengannya. Diperumpamakan seperti apa dalam Al-Quran? Kamathalil himari yahmilu asfara. Bagikan keledai-keledai yang membawa apa? Beban-beban, sifar-sifar. Ada buku-buku yang ada tapi dia tidak tahu baca. Ilmu dia sandang tapi dia tidak apa? Tidak mengerti dan dia tidak mengamalkannya. Iya. Nah. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'naku biha walakinahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb. Iya. Bacalah kepada mereka berita orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Sudah sampai kepada Al-Quran, ayat-ayat. Tapi apa yang dia lakukan? Insalaha minha. Dia menyimpang darinya. Maka begitu dia menyimpang, langsung dijemput oleh syaitan, diikuti oleh syaitan. Maka ia pun tergolong kepada orang-orang Al-Ghawin. Ya. Kemudian Allah sebutkan, andai kata, kami berkehendak, kami akan mengangkat dia dengan ilmu tersebut. Menunjukkan bahwa, siapa yang berpegang dengan Al-Quran, Allah akan mengangkatnya. Ya. Tapi siapa yang berpaling diterangkan di dalam ayat. Pamatsaluhu kamatsalil kalb. Perumpamaannya seperti apa? Seperti anjing disebut. Ini tegas. Tapi dalamnya terdapat bentuk dari nasihat, membuat seseorang itu mengerti apa sebenarnya iya, jalan kebenaran tersebut. Iya. Baik. Jadi kalimat-kalimat yang seperti ini Ini jangan dianggap bahwa ia bukan tidak masuk dari bentuk nasihat. Masuk dari bentuk nasihat. Hanya saja seorang ketiga apa menyampaikan hal tersebut, dia sampaikan ya, di posisi orang memahami bahwa dia sedang menasihatinya, menginginkan kebaikan untuknya. Menginginkan kebaikan untuknya. Adapun kalau misalnya dia membantah ahli bidah, dia penuhi bantahnya dengan caci maki, cercaan yang tidak membangun dan tidak memberi nasihat, ini tidak ada manfaatnya. Ya. Itu bukan sifat seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bitta'an wala la'an wala al-badi' wala al-fahish." Seorang mukmin itu bukan orang yang selalu mencerca, bukan orang yang selalu melaknat, bukan pula orang yang selalu berbuat kasar, dan bukan pula orang yang keji. Ya. Seorang mukmin. Ini kadang disaksikan sebagian orang, ya, kalau dia sudah bermasalah dengan orang lain sudah hadir semua, kamus kebun binatang itu dihadirkan, ya, di dalam bantahannya. Ya. Nah, bahkan kadang sebagian orang menghadirkan kamus-kamus lain, ya, kamus preman misalnya dihadirkan, ya, bahasa yang tidak layak. Dan ini tidak cocok di dalam apa? Ya. Di dalam menggambarkan nasihat tersebut. Harus digambarkan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Nah, kemudian dari maksud, ya, seorang menghajar itu, dan ini maksud yang kelima, ya, adalah agar supaya orang yang dihajar, orang yang disikapi tersebut, kembali kepada kebenaran. Kembali kepada kebenaran. Ya. Dan ini adalah hal yang diinginkan dengannya. Ya, jadi semua maksud ini adalah hal yang diinginkan di dalam menghajar. Ya, semuanya diingat ketika terjadi pembahasan. Bukan hanya satu saja yang diingat. Ya, tapi diinginkan semuanya. Ada maslahat umum dan ada maslahat khusus. Maslahat umum adalah menjaga agama. Dan maslahat khusus adalah untuk orang yang dihajar. Ini dua maslahat dihadirkan. Ketika seorang masuk, berbicara, dan bersikap, menyikapi. Ya, bermuamalah terhadap orang-orang yang jatuh di dalam kesalahan-kesalahan tersebut. Iya. Baik. Kemudian yang perlu saya ingatkan di sini terkait dengan maksud-maksud yang agung ini, apabila bertentangan ya antara dua maksud, ada maksud umum dan maksud secara pribadi, yang didahulukan adalah maksud umum. Iya. Tapi harus diingat bahwa memang hajar ini adalah suatu yang diterapkan, itu dibangun di atas pembahasan. Iya. Ada maslahat. Ada maslahatnya atau tidak? Ataukah justru sebaliknya menimbulkan mafsadat? Iya. Ataukah justru sebaliknya akan menimbulkan mafsadat tersebut? Akan menimbulkan mafsadat, kerusakan yang lebih banyak. Nah, ini dari hal-hal yang hendaknya dipelihara dan dijaga oleh seorang hamba tatkala ia masuk ya di dalam pembahasan yang seperti ini. Baik. Ini di antara hal yang ingin saya ingatkan di sini. Ya. Ketentuan umum, maksud utama seorang itu ya melakukan seseorang ketiga melakukan muamalah, apakah dalam bentuk menasihati ya, orang yang jatuh dalam kesalahan, menghajar, memboikotnya, itu ada maksud-maksud agung yang dijaga di dalam agama kita. Ada maksud-maksud agung yang dijaga di dalam agama kita, wajib kita perhatikan. Wajib untuk kita perhatikan. Baik. Ya. Kemudian di sini saya ingin memberikan beberapa kaidah. Ya. Di dalam menghukumi dan menyikapi kesalahan-kesalahan. Sebab ini dari hal yang sering terjadi kesamaran. Iya. Kadang kita melihat, ya, kalau ada sebagian orang berbicara tentang kesalahan tertentu misalnya. Iya. Tentang kesalahan tertentu. Seakan-akan kesalahan tersebut, ya, sudah pasti mengeluarkan orang yang disalahkan keluar dari ahli sunnah. Dihitung sebagai ahlul bidah. Ya. Dan ini keliru ya di dalam mendudukkan permasalahan. Sebabnya setiap masalah yang seorang itu ditegur di dalamnya, ia disalahkan di dalamnya, orang tersebut dikeluarkan dari ahli sunnah. Ya. Ini adalah hal yang dimaklumi. Bukankah Nabi berkata keras kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Ya, Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mencela seorang, kemudian beliau melakukan kesalahan. Dia cela orang tersebut, dia cela juga ibunya. Beliau menyebut ibunya. Dan ini dari perkara jahiliyah. Maka Nabi menegurnya dengan keras. Innaka mru'un fika jahiliyah. Pada engkau ya Abu Dzar, ada perkara dari perkara apa? Hah? Perkara jahiliyah. Tapi apakah ini mengakibatkan Nabi memboikot Abu Dzar? Menghajarnya? Dikeluarkan dari lingkup sahabat? Tidak. Jelas ya? Baik. Ketika Mu'adz bin Jabal mengimani manusia. Ya. Beliau mengimani manusia. Beliau memperpanjang bacaan. Sampai ada orang yang karena panjangnya bacaan dia keluar dari shaf, kemudian salat sendiri. Lalu dia melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Mu'adz dengan teguran yang sangat keras. Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah juru fitnah engkau wahai Mu'adz? Seorang yang suka membuat fitnah? Iya. Ini teguran keras atau tidak ini? Hah? Keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah ini mengeluarkan Mu'adz dari lingkup ahli sunnah? Tidak. Beliau dari ulama sahabat Mu'adz bin Jabal. Diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kiaman sebagai duta besarnya. Menunjukkan keilmuan beliau. Jelas ya? Karena tidak setiap kesalahan yang terjadi pada seorang kemudian dikatakan orang ini apa? Bukan dari ahli sunnah. Ya. Dan ini adalah hal yang clear. Ya, karena di sebagian tempat ini fenomena kita ceritakan. Karena supaya ya, setiap orang berlepas diri dari hal yang seperti ini. Ini bukan dari sifat ahli sunnah. Kadang di sebagian tempat ada sebagian ustaz yang tidak boleh masuk di tempat itu. Iya. Ditanyakan kenapa? Ustaznya hizbi? Enggak, dia salafi. Iya. Baik, kalau salafi kenapa enggak boleh mengajar di tempat tersebut? Ya, yang penting tidak boleh saja. Iya. Nah, dan hal yang seperti ini yang merusak. Ya. Ini keluar dari kaidah-kaidah dan ketentuan. Keluar dari kaidah-kaidah dan ketentuan. Baik. Karena itu seorang hendaknya mengerti bahwa di dalam menyikapi kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan itu ada kaidah-kaidah di kalangan para ulama. Iya. Di antara kaidah tersebut yang ingin saya terangkan di sini, ya, saya ingin menjelaskan tentang kapan seseorang itu dianggap keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Kapan seorang itu dianggap dia bukan lagi seorang salafi? Iya. Baik. Ini pembahasan diterangkan oleh para ulama kita. Iya. Dijelaskan. Mereka terangkan ahli sunnah itu siapa? Ketentuannya. Sekaligus mereka terangkan dikeluarkan dari ahli sunnah itu kapan? Iya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Man qala bil kitabi was sunnati wal ijma' kana min ahli sunnati wal jama'ah." Iya. Siapa yang berpendapat mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah dan mengikuti ijma' kesepakatan para sahabat, maka dia dianggap sebagai apa? Sebagai ahli sunnah. Iya. Dan ciri ahli sunnah seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokok dari sunnah menurut kami, kata Imam Ahmad, adalah berpegang teguh di atas apa yang para sahabat berada di atasnya. Iya. Karena itu Syekhul Islam berkata, فَعُلِمَ أَنَّ شِعَارَ أَهْلَ الْبِدَعِ تَرْكُ إِنْتِحَالِ إِتِّبَعِ السَّلَفِ. Diketahui bahwa ciri dan simbol ahli bid'ah mereka tidak mengikuti jalan para ulama as-salaf. Tidak mengikuti jalan para ulama as-salaf. Iya. Baik. Maka ini ketentuan global. Seorang itu dikatakan sebagai apa? Ahli sunnah. Nah. Ya. Dan mengeluarkan seorang dari ahli sunnah, menuduhnya sebagai bukan lagi ahli sunnah, ahlul bidah, ini perkara yang berat ya. Perkara yang berat. Ya, sebab tidak sembarangan hal tersebut dilakukan. Harus dengan perkara yang jelas. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menerangkan. Ya. Kapan seorang itu dikatakan keluar dari ahli sunnah? Di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Ya. Kesimpulan dari uraian beliau, bahwa seorang itu dikeluarkan dari ahli sunnah kalau dia menyelisihi sebuah asal dari usul ahli sunnah. Dia menyelisihi masalah pokok dari prinsip pokok ahli sunnah wal jamaah. Dasar pokok. Iya. Sebab satu masalah pokok saja yang diselisihi, itu sudah dihukumi apa? Dihukumi ahlul bidah. Apa dalilnya? Dalilnya, haditsnya kita semua mengetahuinya. Hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Datang kepada beliau seorang perempuan bertanya, ya, malana, kenapa kami ini? Ya. Naqdis shalah atau naqdis siyam wala naqdis shalah. Kenapa kami? Ya. Mengganti puasa tapi tidak mengqadha salat. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ahruriyatun anti? Lalu Aisyah memberi hukum kepada yang bertanya. Apakah kamu adalah seorang perempuan yang bermadhab khawarij? Sebab ini dasar pemikiran khawarij. Mereka memandang ya, bahwa salat juga diqadha. Bukan puasa saja diqadha, tapi salat juga apa? Diqadha oleh seorang perempuan yang haid. Karena dasar pokoknya, Aisyah langsung memberikan hukum. Apakah kamu seorang perempuan dari khawarij? Jelas ya? Ya. Perhatikan ya, para ulama di dalam menilai semuanya dengan ilmu. Ya. Ini dasar pokok. Ini namanya usul dari usul ahli sunnah. Ya. Yang kedua kata Syatibi, seorang dikeluarkan dari ahli sunnah, kalau dia menyelisih di masalah cabang, ya. Tapi ada suatu sifat yang mengeluarkannya dari sunnah di belakang penyelisihan itu. Misalnya, ya, dia menyelisih masalah cabang, tapi dia memperbanyak penyelisihan di situ. Ya. Dia dikir jama'i bid'ah, kan begitu? Dia maulid juga, ya, isra mi'raj juga. Ini sudah menunjukkan dia bukan apa? Bukan ahli sunnah. Menyelisih banyak hal di masalah cabang. Jelas ya? Baik. Dan kadang, ya ini bukan di keterangan Imam Syatibi, tapi di keterangan Syekh Ubaid Al-Jabiri. Ya, Syekh Ubaid berkata, kalau seorang dia menyelisih di masalah cabang, tapi dia membangun loyalitas dan permusuhan di atasnya, maka ini dimasukkan bentuk dari apa? Bentuk dari perkara yang mengeluarkannya dari lingkup ahli sunnah. Ya, mengeluarkannya dari lingkup ahli sunnah. Baik. Ya. Itu ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Ini juga pertanyaan pernah kita tanyakan kepada Syekh Mukbil rahimahullah. Ya, saya sendiri ada pertanyaan khusus kepada beliau tentang mata yakhrujur rajulu an dairati salafiyah. Itu nas pertanyaan saya. Kapan seorang itu keluar dari salafiyah? Beliau jawab dengan jawaban yang agak panjang, durasi 6 menit. Antum bisa buka di situs beliau. Ada pertanyaan itu. Ya, dan suara di situ yang bertanya itu suara saya. Yang bertanya. Dan jawaban beliau juga di tempat lain, di Tuhfatul Mujid sudah dibukukan. Ya. Saya baca saja yang sudah dibukukan. Agar supaya apa? Kita bisa melihat bagaimana jawaban beliau rahimahullah. Kata beliau, "Amma mata yakhruju syakhsu an manhaji salafis salih?" Ya. Adapun kapan seorang itu keluar dari jalan as-salafus salih? Faidar takabal bidah, apabila dia telah melakukan berbagai bidah. Ya. Wa kharaja ila manhaj as-salaf, dan dia keluar dari jalan as-salaf. Imma ila tasawuf atau tasyayyu' atau iqamati mawalid atau at-tarhib bil qawanin al-wada'iyyah atau al-wala' ad-dayyiq al-hizbiyyah allati hiya wala'un dayyiq fayuwali min ajli al-hizb wa yu'adi min ajli al-hizb. Kata beliau, atau dia keluar dari jalan as-salaf, seperti misalnya dia mengikuti jalan tasawuf, jalan syiah, mendirikan maulid-maulid, ya, kemudian menyambut, ya, hukum-hukum buatan manusia, atau dia ada ikatan loyalitas sempit di dalam kelompoknya. Ya, siapa yang bersama kami, kami dekatkan, walaupun dia orang yang fajir, banyak berbuat dosa. Siapa yang mencela kami, maka kami akan menyikatinya, walaupun dia adalah orang yang paling saleh dan bertakwa. Ini loyalitas sempit namanya. Ya, ini bentuk hizbiyah. Ya, sehingga dia membangun kecintaannya karena hizibnya, karena kelompoknya, dan membangun kebenciannya juga karena kelompoknya. Ya. Baik, itu nas jawaban beliau dari kitab beliau, Tuhfatul Mujib. Nah, dari juga pertanyaan, pernah ditanyakan kepada Syekh Rabi. Ya, saya sendiri pernah menanyakannya, dan beliau juga ya, menjawab di tempat yang lain. Ya. Simpulan dari jawaban beliau mirip dengan para ulama kita itu tadi. Ya. Demikian pula Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya, hafizahullah ta'ala, memberikan jawaban yang sama. Ya. Beliau menegaskan apabila menyelisih sebuah dasar penting dari dasar ahli sunnah wal jamaah. Nah, iya. Juga diantara guru kami yang memberikan jawaban tentang bagaimana seorang itu dikeluarkan dari daerah salafiyah adalah Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madakhali. Beliau mengatakan seorang yang keluar dari jalan ahli sunnah itu dua macam. Ini penjelasannya mungkin agak lebih detail di sisi lain. Kata beliau, orang yang keluar dari ahli sunnah itu dua macam. Ada khurujun kulliyun dan ada khurujun juz'iyun. Ada keluar keseluruhan, bukan lagi ahli sunnah. Dan ada keluar sifatnya juz'i, sebagian saya. Keluar sifatnya apa? Sebagian saya. Sesuai dengan kadar penyelisihannya. Iya. Baik. Jadi sekarang sudah tergambar. InsyaAllah tergambar secara global kapan seorang itu dikeluarkan dari apa? Ahli sunnah. Sekarang pemastian orang ini keluar dari ahli sunnah. Kira-kira siapa yang berhak memastikannya? Hah? Kira-kira apa ilmu yang harus antum punyai untuk masuk di dalam pembahasan ini? Iya. Di sini yang letaknya. Setiap orang harus mengetahui kadar dan kemampuannya masing-masing. Orang yang berbicara si fulan ini dengan kesalahannya keluar dari ahli sunnah, dia masih ahli sunnah. Yang pertama dari tugasnya, dia harus mengenal dulu pokok-pokok ahli sunnah itu apa. Dan ini tidak ada jalan kecuali dengan mempelajari akidah. Ya. Dari akidah ahli sunnah. Bukan hanya membaca satu dua buku saja. Ya. Alhamdulillah ya, kalau dia baca Thalathatul Usul. Ya. Baca kitab Tauhid, Kashfus Syubhat. Hal yang disyukuri kalau dia sudah membaca hal yang seperti ini. Ya. Dia membaca Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Atau dia membaca Syarhus Sunnah karya Al-Muzani. Atau dia membaca Usul Sunnah karya Imam Ahmad. Sebab dia mengenal pokok-pokok sunnah itu apa yang disepakati oleh as-salaf. Tidak ada silam pendapat. Ya. Jadi dia cukup dengan membaca buku itu saja. Harus dia baca buku-buku para ulama as-salaf yang menguraikannya. Apakah secara ringkasan, secara meluas, dengan sanad maupun tanpa sanad. Supaya dia mengerti. Ya. Dan ini tidak cukup dengan membaca, dia harus belajar dari guru. Ya. Supaya dia bisa memahami dan melihat. Ya. Guru itu bagaimana menyikapinya. Bagaimana dia menghukumi permasalahan. Ya. Sebab ini terus terang, karena ada sebagian orang sudah sibuk mentahdir sebagian manusia di tempatnya. Begitu diajikan oleh kepada sebagian ulama, ya sebagian ulama kita mengatakan itu belum mengeluarkannya dari ahli sunnah. Ya. Kesalahannya diingatkan, tapi tetap ya, dia jangan dianggap keluar dari apa? Dari ahli sunnah. Jelas ya? Karena itu perlu bimbingan dari para ulama. Ya. Perlu bimbingan dari para ulama. Nah, maka kaidah-kaidah yang seperti ini kalau tidak dihadirkan, ya. Kalau tidak dihadirkan, inilah yang kadang membawa ke dalam banyaknya terjadi permasalahan. Kemudian dari hal yang penting saya ingatkan juga di sini, ya, di dalam memperingatkan sebuah kesalahan, kesalahan itu jenisnya bermacam-macam. Ya, ada kesalahan yang terang bagi semua orang. Saya sudah beri contoh tadi ya, kesalahan yang sifatnya umum, ya, yang jelas, terang. Ya, boleh saja bagi orang yang mengetahuinya dia mentahdir darinya, karena sudah jelas. Misalnya ada orang yang berkata Abu Bakar dan Umar, ya, adalah kafir misalnya. Seorang dari awam kaum muslimin, dia boleh berkata bahwa orang ini adalah Syiah Rafidhah. Boleh dia berkata seperti itu. Ya, menjelaskan kesalahan tersebut. Ya, karena ini adalah hal yang terang dan jelas di kalangan kaum muslimin. Ya. So, kaum muslimin mengerti kedudukan Abu Bakar itu apa di tengah umat. Ya. Dia adalah manusia yang terbaik di tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan di antara seluruh para sahabat Nabi, Abu Bakar yang paling utama. Abu Bakar yang paling utama. Dan Umar setelahnya. Ya. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan ahli sunnah. Ini namanya usul ahli sunnah. Ya. Pokok dari dasar prinsip ahli sunnah. Karena itu kalau ada yang berkata Abu Bakar dan Umar, misalnya, ya, sebagai taghut, ya, maka jelas sekali dia keluar dari apa? Prinsip ahli sunnah. Dikatakan Syiah Rafidhi, jelas. Baik. Maka hal yang terang yang jelas seperti ini, tidak ada masalah seorang bersikap menyikapinya. Ya. Tapi dalam perkara-perkara yang jelas dan terang, apa perkara-perkara yang detail, ya, perkara-perkara yang detail, jangan ada yang masuk di dalamnya, berbicara tentangnya, kecuali orang-orang yang berilmu. Iya. Kecuali orang-orang yang berilmu. Baik. Tabiat masalah yang detail itu, tidak semua orang bisa memahaminya. Walaupun ingin dipahamkan, kita perlu memberikan pendahuluan-pendahuluan di dalam memahamkannya. Ya. Agar supaya ilmu itu bisa masuk mudah kepada manusia. Ya. Ini kaidah ya, di dalam belajar, di dalam menyampaikan, di dalam menasihati. Ya. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata, "Hadditsun nas bima ya'rifun." Atuhibbuna yukadzdzab Allah wa rasuluh? Berceritalah kepada manusia dengan hal yang mereka kenal. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ya. Jadi dia cerita dengan hal-hal orang enggak bisa menangkapnya. Akhirnya orang umum yang dia permasalahkan, kenapa ada ayat seperti ini? Kenapa ada hadis seperti ini? Karena akalnya apa? Tidak sampai ke sana. Itu maksud dari ucapan Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini hikmah ya. Inilah yang dikatakan agama. Ya, kalau sebagian orang dia enggak mau mengerti kaidah-kaidah seperti ini. Kaidahnya cuma satu, qulil haqq walau murran, ucapkan kebenaran walaupun pahit. Kaidah sebagian orang. Ya. Dan ini enggak benar menggunakan kaidah ini secara mutlak. Sebab ini kaidah pada tempatnya, semuanya ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Pada tempatnya masing-masing. Iya. Dan Abu Hurairah sendiri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aaini. Amma ahaduhuma faqad basastu. Wa amma al-akhar law basastuhu laquti'a hadzal hulqum." Saya telah menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kantong hadis. Satu kantong saya sudah sampaikan, kata Abu Hurairah. Satu kantongnya lagi kalau saya sampaikan akan dipenggal leherku ini. Iya. Para ulama sebutkan bahwa itu hadis-hadis yang berkaitan tentang apa? Fitnah dan kejadian-kejadian yang akan terjadi. Iya. Dan para ulama menyebutkan bahwa ini dari Abu Hurairah. Iya. Karena perkara tersebut bisa memberikan bahaya pada dirinya maupun yang lainnya. Tapi bukan artinya ilmu itu sama sekali tidak pernah disampaikan. Pernah disampaikan di bentuk yang lain, di keadaan yang lain. Jelas ya? Iya. Jadi dari sini harus diketahui bahwa tiap orang itu ketika berbicara, bicara dengan hal yang disama, bisa dipahami. Iya. Jangan masalah-masalah yang detail itu menjadi bahan pembahasan orang-orang umum yang tidak punya ilmu. Iya. Inilah yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Yang sana mengatakan, oh Ustaz itu terlalu keras. Iya. Yang sana mengatakan, memang Ustaz itu terlalu lembek. Iya. Nah, karena dia menilai dengan pandangannya yang sempit, tidak menilai apa yang diucapkan oleh seorang alim itu dengan dalilnya. Itu harusnya yang dia nilai. Iya. Dan sekali lagi, hal-hal yang seseorang itu perkara-perkara yang sifatnya detail, ya, ini dari tugas orang-orang yang berilmu untuk menjelaskannya. Jangan masuk di dalam perkara tersebut, ya, jangan masuk dalam perkara tersebut, dan juga jangan menyebutkan diri dengannya. Jangan menyebutkan diri dengannya. Nah, dan insyaAllah ta'ala nanti saya akan berikan nasihat-nasihat di akhir dari pembahasan. Ya, saya akan singgung nanti bahwa Syekh Muqbil pernah bilang di murid-muridnya, kalian tinggalkan Salman, ya, tinggalkan Safar, tinggalkan Rabi, kata Syekh, tinggalkan semuanya, kalian belajar saja, baca Al-Quran, hafal hadith, belajar. Ini kebijaksanaan beliau kepada muridnya. Tapi beliau tunjukkan, kalau beliau ditanya tentang Salman dan Safar, beliau jawab kesesatan mereka berdua. Kalau beliau ditanya tentang buku-buku Syekh Rawi, beliau puji bantahannya. Ya, ini pembelajaran. Supaya setiap orang tahu tugasnya masing-masing apa. Ya. Kamu belajar, tugasmu belajar. Ya. Bicara masalah ini, tugas saya. Begitu kalau bahasa tugasnya. Ya. Dan memang pernah beliau bahasakan kepada murid-murid beliau yang mengelola dakwah. Dan ini dihikayatkan oleh Syekh Muhammad Al-Imam. Ya. Hafizahullah. Di buku beliau Al-Ibana. Ya. Beliau sebutkan bahwa Syekh Muqbil berkata kepada mereka, murid-muridnya yang sudah punya pondok-pondok pesantren. Ya. Kata beliau, ya abunai wahai anak-anakku, kalian tidak sibuk, tidak usah sibuk urus itu. Biarkan saya saja yang mencukupi kalian dalam masalah itu. Biarkan saya berbicara. Ya. Ini dari hikmah penduduk Yaman yang dikatakan oleh Nabi Al-Hikmah Yamania. Hikmah itu adalah hikmahnya penduduk Yaman. Iya. Maka ini hendaknya kita lihat ya, bahwa para ulama punya kaidah-kaidah. Ya, ketentuan di dalam membicarakan, di dalam membahas permasalahan-permasalahan tersebut. Baik. Kemudian di antara kaidah yang perlu saya ingatkan di sini. Iya. Baik, tentang maslahat berkaitan dengan masalah orang yang dihajar. Ya. Ketika seorang misalnya ya, menyikapi atau menghukumi pada seorang yang jatuh di dalam sebuah bidah, ya, dia jatuh di dalam sebuah bidah. Kita sudah terangkan secara umum ya, bahwa siapa yang jatuh misalnya dalam sebuah bidah, anggaplah padanya ada pemikiran syirkiyah. Ayahnya ada dari pemikiran khiatara. Nah, maka mengingatkan kesalahan tersebut, cara umum itu bagian dari nasihat di dalam agama. Perkara yang dipuji. Perkara yang dipuji. Tapi orang yang terjatuh ini sendiri, ya, orang yang terjatuh ini sendiri di dalam hal tersebut, bagaimana kita menyikapinya? Nah, apakah dia mutlak harus dibaikot, ditinggalkan? Ya, harus dilihat atau harus dilihat keadaannya. Ini adalah dari pembahasan yang sebenarnya juga diuraikan oleh para ulama. Dimaklumi ya bahwa Nabi SAW Beliau memboikot 3 orang sahabat yang tidak hadir di perang apa? Perang Tabuk. Diboikot berapa hari? 50 hari, 50 malam. Kesalahannya apa? Apa kesalahan 3 orang sahabat ini? Tidak hadir di perang Tabuk. Boikotnya 50 hari, 50 malam. Masya Allah. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenal ya? Pimpinan kaum munafikin. Ya. Dan sejumlah orang-orang yang tampak padanya kemunafikan ya, di kota Madinah, itu tidak diboikot oleh Nabi. Tidak diboikot. Padahal dimaklumi bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul ini membuat perkara di tengah kaum muslimin. Karena di dalam memboikotnya, kenapa tidak diboikot oleh Nabi? Karena di dalam memboikotnya tidak terwujud kemaslahatan syariat, bahkan yang ada adalah kemaksadatan. Ya. Karena itu, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya, Nabi berucap kalimat yang hikmah. Beliau berkata, "Aturiduna ayyatahaddatsan nasu anna Muhammadan qatala ashhabah?" Apakah kalian ingin manusia itu berbicara bahwa Nabi Muhammad membunuh kawan-kawannya sendiri? Ya. Sebab itu akan tergambar. Orang-orang di luar Islam dia tidak mau tahu bahwa Abdullah, dia tidak mau tahu kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul sudah masuk Islam. Ya. Begitu ia dibunuh misalnya karena kemunafikannya, maka orang-orang di luar Islam akan menjadikan itu sebagai bahan. Bercerita di mana-mana bahwa Nabi Muhammad, orang-orang yang sudah masuk Islam, dia bunuhi. Maksadatnya lebih besar. Ya. Karena itu beliau tinggalkan, beliau tidak menghajarnya. Ya. Karena itu keliru ya, kalau ada yang mengatakan, kaidahnya cuma satu saja, hajar secara mutlak. Ya. Betul, kalau hajarnya hajar hati, tidak ada masalah. Semuanya harus benci pada bid'ah, pada segala apa? Segala keadaan. Tapi kalau hajarnya dalam bentuk dia tidak salam dengannya, tidak berbicara dan seterusnya dari sikap-sikap kepada ahlul bidah, ini menggunakan hal ini secara mutlak bukan pada tempatnya. Karena para ulama salaf tidak menggunakan ini secara mutlak. Iya. Tidak di masa para sahabat, tidak pula di masa setelahnya. Nah, betul banyak dari para ulama salaf ada bahasa-bahasa. Iya. Yang menggambarkan ketidaksukaan mereka duduk dengan ahlul bidah. Ya, seperti ada yang berkata, andai kata saya berkawan dengan kera-kera babi-babi, itu lebih baik daripada saya bertetangga dengan ahlul bidah. Iya. Ada yang berkata, kalau kamu berjumpa dengan ahlul bidah satu jalan, cari jalan yang lain. Iya. Apa ada yang masuk ke majelis seorang alim, dia berkata, wahai imam, saya ingin berbicara satu kalimat. Kata imam itu, tidak boleh. Sepotong kalimat saya tidak boleh. Ya. Ini kisah-kisah pernah dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi. Di ucapan Al-Layth bin Sa'ad. Al-Layth bin Sa'ad berkata, saya sudah melewati umur 80 tahun. Dan saya tidak pernah mendebat seorang pun dari ahli bidah. Imam Adz-Dzahabi memberikan komentar. Kata beliau, ini di masa Layth bin Sa'ad rahimahullah. Sunnah kuat. Tidak perlu mereka mendebat ahlul bidah. Sebab ahlul bidah direndahkan, dihinakan. Tidak ada manfaatnya. Ya. Tapi di masa Imam Ahmad mendebat ahlul bidah atau tidak? Beliau mendebat. Ya. Bishr al-Marisi, Ahmad bin Abi Duat, dan selainnya beliau debat di depan penguasa. Karena beliau ada maslahat di situ. Dan para a'immah setelahnya juga melakukan hal itu. Karena terlihat maslahatnya. Dan memang di perbuatan sahabat tidak ada hal yang menutup hal itu. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mendebat siapa? Mendebat kaum Khawarij. Mendebat kaum Khawarij. Iya. Baik. Maka di sini penting untuk kita ketahui. Iya. Bagaimana sikap dari para ulama kita? Ini kadang sebagian orang kurang pandai dalam mendudukkan masalah-masalah yang seperti ini. Ya. Kadang kalau sudah, subhanallah, sudah sampai seorang itu dianggap sebagai ahlul bidah, ya, ketemu saja, ada orang misalnya seorang ustaz, ketemu dengan ustaz lain, atau orang lain sudah dianggap ahlul bidah, sudah ustaz ini sudah dibicarakan. Ya. Oh, si ustaz kemarin hala ketemu sama ahlul bidah, berarti dia juga sururi. Ketemu sama sururi, berarti dia apa? Sururi. Sebab kaidahnya, ya, al-mar'u ala dini khalili, falyandur man yukhalilku. Seorang itu bersama di atas agama kekasihnya, kawan dekatnya. Dia terjemahkan begitu ya, kawan dekatnya. Ya, maka ya, lihatlah kalian kepada siapa kalian berkawan. Ini sebenarnya sudah keliru dalam memahami hadis. Sebab hadisnya bahasanya khalilihi, al-khunna itu derajat yang paling tinggi di atas di derajat kecintaan. Cinta itu banyak bahasanya. Ya, biasanya kita kenal dengan kata apa? Mahabbah. Itu cinta. Al-khunna di atasnya lagi. Ya. Ini orang baru lewat ketemu saja, bukan juga kawannya, hanya sekedar papasan saja, sudah dianggap apa? Hah? Sururi karena ketemu dengan sururi. Iya. Ketemu dengan sururi. Iya. Nah, ini mungkin kalau saya cerita kisah-kisah para ulama kita sekarang ini, mungkin banyak dari ulama kita ya, salafi, jelas-jelas salafi sudah dianggap sururi. Iya, oleh sebagian orang ini. Nah, saya melihat Syekh Ahmad An-Najmi, beliau dikunjungi oleh seorang, ya, dan orang ini semuanya memaklumi kerusakan pemikiran padanya. Beliau menerima ya, ya, beliau menerima ya. Karena orang ini punya kedudukan penting di negara, ya, dan dia sendiri di sebagian apa namanya siaran radio saya dengarkan ditanya tentang Syekh Ahmad dan tentang Syekh Zaid, ya, orang ini memuji dakwah Syekh Ahmad dan Syekh Zaid. Jelas ya, diterima. Mungkin kalau terjadi seperti ini di Indonesia, itu sudah dikatakan apa? Ya, sururi. Nah, ya, dan hendaknya dibuka pintu ijtihad itu. Ya, Syekh Ahmad sangat keras sekali sikap beliau terhadap Syekh Ibn Jibril. Ya, sampai Syekh Ahmad berkata Ibn Jibril itu ikhwani muhtarif. Ya, kenapa? Itu wajar beliau Syekh Ahmad. Syekh Ahmad menulis buku tentang kesesatan ikhwanul muslimin, dikirim kepada Syekh Ibn Jibril. Syekh Ibn Jibril malah menasihati buku itu jangan dicetak. Iya. Maka surat balasan Syekh Ibn Jibril ini dibalas lagi oleh Syekh Ahmad dengan menegakkan hujjah tentang ikhwanul muslimin dan kelirunya beliau dalam hal ini. Nah, suatu hari Syekh Jibril datang ke Samitah. Ya. Beliau ingin berkunjung ke Masyaikh, ingin menjumpai Syekh Ahmad, ingin menjumpai Syekh Zaid. Syekh Ahmad tidak mau menerima. Mas sekali. Ya, kebetulan kejadian itu saya juga berada di waktu itu, di tempat itu. Adapun guru kami Syekh Zaid, beliau menerimanya. Beliau menerimanya. Ya, mungkin beliau menganggap bisa ditegakkan nasihat dalam hal ini. Dan subhanallah, lihat hikmah dari para ulama. Tidak Syekh Ahmad pernah berkata, Syekh Zaid, kenapa kamu menerima? Berarti kamu sururi. Ya. Tidak ada ribut antara keduanya. Dibuka pintu ijtihad dalam hal yang seperti ini. Ya. Dibuka pintu ijtihad. Ketika Abul Hasan Al-Ma'ribi sudah menyimpang keluar dari jalan, Syekh Rabi menulis tulisan-tulisan dan menjelaskan tentang kesesatan Abul Hasan. Ya. Sudah ada beberapa tulisan yang tertulis. Kemudian setelah itu terjadi pertemuan antara Abul Hasan dan para ulama di Medina, sejumlah masyayikh di Medina, untuk menuduhkan Abul Hasan tentang kesalahan-kesalahannya. Ya. Syekh Rabi padahal sudah apa? Sudah punya ketegasan. Namun beliau membuka pintu ijtihad bagi kawan-kawannya ulama lain kalau ingin berijtihad. Tidak ada masalah. Ya. Dan inilah ahli sunnah. Ya, kalau seperti ini keadaannya, seperti ulama kita menyelisih, menyikapi perselisihan, menyikapi hal-hal yang terjadi, insyaAllah ta'ala akan baik keadaan dakwah. Ya. Akan baik perjalanan dakwah ahli sunnah tersebut. Karena itu sekali lagi, ya, pada masalah kemaslahatan ini, dilihat. Ya, seorang itu hendaknya menimbang. Ya, menimbang sebab ini terkait dengan masalah ada maslahatnya atau tidak. Tapi kalau dia sendiri adalah orang yang mengkhawatirkan agamanya, maka dari haknya dia menghajar semua orang yang menyimpang. Itu hak dia. Karena dia berhak untuk apa? Untuk menjaga agamanya. Ya. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian membenahi diri-diri kalian sendiri. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat, orang yang menyimpang selama kalian berada di atas petunjuk. Iya. Baik. Sebenarnya masih banyak hal ya yang ingin saya terangkan, tapi waktu membatasi kita. Ingin saya sebut lagi di sini kaidah dalam menyikapi kesalahan. Sudah kita terangkan tadi ya, kesalahan itu ada yang sifatnya mengeluarkan dari ahli sunnah, ada yang sifatnya tidak mengeluarkan. Ya. Kemudian hendaknya diketahui bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi itu dilihat apa sebab-sebabnya. Ini juga memberikan pengaruh ya dalam fikih muamalah, sehingga seorang itu bisa menimbang apa bentuk interaksi yang dia lakukan dengan orang yang salah ini. Salahnya karena apa? Apakah dia salah berucap, salah kata, atau dia salah paham, ya, atau dia tergelincir saja? Sebab kesalahannya apakah dia sedang marah, ya, ataukah dia sedang apa namanya terpancing, atau suatu hal yang lain. Banyak bentuk dari hal-hal yang membangkitkan kesalahan. Nah, makanya hal-hal hendaknya dilihat dan ditimbang. Hendaknya dilihat dan ditimbang. Ya. Kredo sebagian ulama kita, ya, saya menyaksikan sebagian dari masyayikh kita datang kepada seorang guru besar kita di Saudi, dari ulama besar di Riyadh. Ya. Dari masyayikh kita ini yang berada di kota lain, ya, datang membawakan data-data, kaset-kaset, ya, penjelasan tentang sebagian orang. Setelah itu saya tanya kepada guru kita ini, ya, sebenarnya masalah apa yang terjadi? Maka beliau memberikan kalimat yang menunjukkan ya, keadilan. Ya, dalam keadilan beliau dalam menyikapi. Ya, kata beliau, mereka para masyayikh terjadi di tengah mereka sesuatu, ya, sehingga ada kegoncangan di tengah mereka. Nah, jelas ya? Jadi, perhatikan cara menimbang. Padahal, ya, isi dari kaset tersebut, kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya, yang disebutkan oleh orang itu, hal yang sangat jelek sekali dampaknya bagi ahli sunnah. Sangat jelek sekali dampaknya. Karena itulah, hendaknya ya, setiap orang melihat dan memperhatikan bahwa para ulama ada kaidah-kaidah di dalam menyikapi masalah-masalah yang seperti ini. Berkaitan dengan masalah ya, pokok manhaj, sururiyah dan jamiat ikhiyat, ya. Bagi apa namanya seorang yang mengenal dakwah ahli sunnah, ya, tentunya kesalahan-kesalahan mereka adalah hal yang jelas dan terang, ya. Karena itu saya sendiri tidak mengetahui ada persilangan pendapat, ya, di kalangan para ulama kita. Menyikapi kelompok sururiyah, menyikapi kesalahan-kesalahannya, tidak ada silang pendapat dalam hal ini. Iya, di kalangan para ulama ahli sunnah. Ya, sebab kesalahan-kesalahannya adalah pokok-pokok kesalahannya memang dimaklumi di dalam usul ahli sunnah wal jamaah. Nah, kelompok sururiyah itu nisbat kepada seorang yang bernama Muhammad Sarur Zainul Abidin. Dia tadinya dari salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin. Iya. Setelah terjadi sesuatu di Syam, dia berpindah ke Saudi. Iya. Dan di Saudi dia mengenal akidah salaf. Berusaha dia kawinkan antara manhaj Ikhwanul Muslimin dan apa? Jalan as-salafi. Ya. Dan musibahnya ketika dia berpindah, dia tinggalnya di wilayah Qasim. Ya, karena itu penerus-penerusnya pada hari-hari ini, ya, pengembang pemikiran ini dan penyandangnya itu orang-orang yang berasal dari sana. Seperti yang paling masyhurnya Salman Al-Auda. Ya. Salman Al-Auda. Dan juga diantara muridnya adalah Ayd Al-Qarni. Diantara murid Muhammad Sarur Zainul Abidin ini. Nah, baik. Banyak sekali dari pemikiran-pemikiran mereka yang menyimpang. Di antaranya Ya. Mereka meremehkan masalah akidah. Meremehkan masalah akidah. Bahkan Muhammad Sarur ini mengatakan bahwa di dalam buku-buku akidah salaf itu banyak jafa. Ya. Banyak kekasaran. Ya. Banyak kekasaran dan hal-hal yang tidak cocok lagi, tidak realita lagi. Nah, dan ia dianggap sesat oleh para ulama dengan ucapan ini. Ya. Nah, dan ini diwarisi oleh tokoh-tokoh yang lainnya seperti Salam al-Auda. Akidah itu mudah, bisa dipelajari dalam 10 menit. Bisa dipelajari dalam apa? 10 menit. Ya. Dan ini tergambar ya. Saya tidak ingin apa namanya menguraikan seluruh ucapan-ucapan mereka, tapi saya berikan pokok-pokok penyimpangan mereka. Ya. Ya kalau berbicara tentang akidah, hal yang diremehkan, hal yang dianggap biasa. Ya. Ini harus diingat oleh sebagian ahli sunnah. Masya Allah kalau tema ceramahnya berkaitan dengan tauhid, ya, atau daurahnya berkaitan dengan tauhid, yang hadir Masya Allah. Ya. Tapi kalau temanya berkaitan dengan masalah sikap menyikapi, oh, budak masjid. Ya. Ini harus menjadi apa? Pelajaran untuk kita semua. Ya. Seorang apabila dia ahli sunnah, dia harus lebih tahu apa yang wajib dia pelajari dan apa yang merupakan tugasnya, apa yang membedakannya. Ya, dengan ahlul bid'ah. Baik. Kemudian dari kesalahan pokok ya orang-orang Sururiyah ini ya, adalah sikap mereka terhadap mereka mengikuti jalan orang-orang Khawarij di dalam menyikapi penguasa. Ya. Apakah di dalam menghujat dan mengkritisi mereka ya, di dalam mengajak manusia ya melakukan kudeta terhadapnya. Nah, lakukan kudeta terhadapnya. Ya, dan ini ada di ucapan-ucapan mereka. Dimaklumi. Demikian pula penghinaan-penghinaan mereka terhadap para penguasa. Iya. Penghinaan-penghinaan mereka terhadap para penguasa. Iya. Kemudian dari pokok kesalahan mereka adalah mereka menghinakan para ulama, meremehkan para ulama. Iya. Para ulama itu dianggap oleh Muhammad Sarur Zainul Abidin ini hanya sebagai budak-budak pemerintah saja. Iya. Kalau bahasanya Salman al-Auda, tugasnya hanya mengecek masuk dan keluarnya Ramadan. Ya. Jadi tugasnya hanya apa? Mengecek masuk dan keluarnya apa? Ramadan. Ada tugas yang kedua. Tugas yang kedua dari para ulama di Saudi katanya, menurut Salman, adalah memberantas kelompok yang dianggap sebagai orang-orang yang ekstrim. Ya, maksudnya dia dan kawan-kawannya. Ya. Ya. Safar Hawari, dia berkata, para ulama kita cukuplah. Mereka banyak kekurangannya, kami yang menyempurnakannya. Kami yang menyempurnakannya. Jadi, tentang masalah mereka meremehkan para ulama itu adalah hal yang sangat jelas sekali. Ya. Kemudian dari pokok kekeliruan mereka, ya, ini tiga hal ya, tadi saya sebutkan. Ini semuanya menyalahi prinsip dasar ahli sunnah. Menyalahi prinsip dasar ahli sunnah. Ya. Kemudian dari pokok, penyimpangan mereka adalah menyibukkan manusia dengan fikih yang mereka sebut dengan nama fikul wakil. Fikih realita. Ya. Jadi para ulama kita ini dianggap mereka tidak mengerti realita. Ya. Mereka saja yang mengerti realita. Karena itu sebagian mereka, Masya Allah, kalau baca koran atau berita, lengkap sekali datanya. Ya. Lengkap sekali datanya. Dianggap seluruh hal itu harus ada pada seorang alim. Jadi kalau alim tidak mengetahui itu kekurangan pada si alim. Ya. Ini kekeliruan yang sangat besar ya. Ya sebab para ulama tadi dituntut untuk hal itu. Seorang alim, dia dituntut dua hal saja ketika dia memberi jawaban. Yang pertama, dia punya ilmu tentang apa yang akan dia jawab. Kemudian yang kedua, dia mengetahui ya, bentuk pertanyaan ditanyakan kepadanya. Jadi, kalau ditanyakan sesuatu padanya, mungkin saja si alim tersebut tidak langsung menjawab. Tapi dibuat, dia rasa. Ya. Dibuat studi bagaimana hal yang ditanyakan. Ya. Dan bantahan besar untuk mereka, bahwa para ulama kita tidak mengerti realita, adalah fatwa-fatwa mereka menyikapi komentar, menyikapi kejadian-kejadian kontemporer yang baru terjadi. Ya. Mereka ada fatwa tentang multi-level marketing. Ada fatwa tentang jual-beli gadi emas. Ya. Ada fatwa mereka tentang masalah bayi tabung. Ya. Ada fatwa mereka tentang masalah apa? Al-ijar al-muntahi bitamlik, penyewaan yang berakhir dengan kepemilikan. Ya. Ada fatwa mereka tentang masalah mengangkat alat bantu ketika orang yang sakit ini sebenarnya, ya, apabila alat bantu dicabut, ya, sudah apa? Pasti meninggal. Ya. Masalah kontemporer mereka pembahasannya luas, dan setiap kadang satu masalah untuk dibahas diberi waktu 1 tahun. Ya. Dikumpulkan data-datanya. Ya. Dari pihak kedokteran bikin data, ulama yang menimbang. Karena tidak mungkin si alim ketika memberi fatwa, dia belajar dulu ilmu kedokteran baru dia beri fatwa. Itu tidak mungkin. Cukup dia tahu, ya, dalam masalah bayi tabung misalnya, ya, orang-orang kedokteran memberikan 8 bentuk bagaimana terjadinya proses bayi tabungnya. Inilah yang dihukumi oleh para ulama, yang mana yang dibolehkan, yang mana yang tidak diperbolehkan. Ya. Tapi data lengkap sesuai dengan kenyataan. Ya, kalau begitu yang tidak mengerti realita itu siapa? Ya. Nah, dan tuduhan-tuduhan mereka terhadap ulama kita katanya tidak mengerti kecuali fikih haid dan nifas saja. Ya. Ada yang fikih jihad, ya, berbicara tentang pemerintah, ya, itu mereka tidak mengerti. Nah, baik. Kemudian di antara pokok penyimpangan mereka, ya, mereka membesar-besarkan sejumlah dosa besar. Dan kadang mereka berlebihan di dalamnya, seperti berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Dimaklumi ya bahwa berhukum dengan selain hukum Allah ini punya rincian-rincian. Ada yang mengkafirkan keluar dari Islam, dan ada sifatnya dosa besar. Nah, dari mereka lebih dari masalah ini. Di sebagian pembahasan, ya, kadang ada yang mengatakan orang-orang yang berbuat maksiat, sebagian dari mereka berkata, oh ini dia sudah kafir, keluar dari Islam. Mengkafirkan dengan sekadar melakukan apa? Dosa besar. Ya. Ini ada di ucapan seperti Salman Lauda dan Safar Hawali, itu ada. Baik. Kemudian di antara pokok penyimpangan mereka, ya, adalah ya, mereka memiliki fikra takfir. Fikra pengkafiran. Iya. Dan pengkafiran dimaklumi adalah suatu hal yang sangat dicela di dalam agama. Siapa yang berbicara di dalamnya tanpa ilmu. Iya. Dan itu orang-orang khawarij. Ya, sepakat para sahabat mengusuhi mereka. Karena mereka mengkafirkan kaum muslimin tanpa apa? Tanpa hak. Nah, ini banyak uraian ya dari ucapan-ucapan mereka. Iya. Baik. Kemudian dari kesibukan mereka juga, mereka menyibukkan manusia dengan kaidah-kaidah bid'ah yang tidak pernah dikenal. Seperti manhaj muwazanah. Iya, seorang kalau mengkritik itu harus disebut kebaikan semua orang. Orang yang dikritik itu kalau dikritik sebut juga kebaikannya. Iya. Mereka haruskan. Dan ini ada tulisan-tulisan mereka, buku-buku mereka tulis. Ada tulisan Al-Maqtari, ya, ada tulisan As-Sawiyan, ya. Dan selainnya ada tulisan-tulisan. Mereka menetapkan tentang manhaj muwazanah. Jadi kalau misalnya ada tokoh mereka dikritik, oh jangan kritik kejelekannya aja disebut. Sebut juga kebaikan mereka. Nah, itu kaidah mereka. Mereka bawakan dalil-dalil. Ya, dan ini lucu sebenarnya, bertentangan dengan fitrah apa? Manusia. Ya. Ada SD saja dia bacakan kepadanya surah Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Satu surah semuanya mencela siapa? Abu Lahab. Ada kebaikan disebut dalam surah ini? Ini ada, semuanya kejelekan. Ya, padahal Abu Lahab, jangan dikatakan tidak ada kebaikannya. Orang Arab itu orang yang paling memuliakan tamu. Ya, kalau musim haji, mereka tidak di rumahnya. Ya. menghadirkan dan menjamu, bahkan mereka kadang begadang di tempat-tempat mereka menjamu orang-orang yang datang haji. Itu dari kebaikan, tapi tidak disebut di dalam Al-Quran. Kenapa? Ya. Sebab memang tidak ada keharusan untuk disebut kebaikannya. Ya. Masa dikatakan si fulan, kamu ini salah, tapi Masya Allah kamu baik, kamu sholat, kamu puasa, kamu begini dan begini. Itu tidak ada bentuk nasihat. Tidak akan memberikan apa? Manfaat bagi orang yang nasihati. Sebutkan kesalahannya. Ya. Agar supaya dia ingat apa salahnya. Adapun kebaikan-kebaikannya, tidak ada yang menelantarkan kebaikan orang. Sepanjang kebaikan itu terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Ini saya agak rumit juga sebenarnya saya. Saya hanya ingin menyebutkan pokok-pokok pemahaman dari Sururi ini. Ya, tapi kalau saya sebut satu hal, saya harus terangkan kejelekannya supaya tidak menjadi syubhat bagi antum. Ya. Supaya tidak menjadi syubhat. Ya. Dan sekali lagi, ya, untuk mendalami hal yang seperti ini, itu sebenarnya pembahasannya di buku Akidah. Ya. Karena itu, ketika Syekh Muqbil berkata kepada murid-muridnya, kalian belajar saja Al-Quran dan As-Sunnah, itu punya makna yang sangat indah, harus kita renungi. Ya. Sebab kalau dipelajari dalam buku-buku Akidah, dia kuat ilmunya, pasti dia akan tahu kesalahan-kesalahan tersebut. Dia akan tahu kesalahan-kesalahan tersebut. Iya. Baik. Adapun Hiyal Turat, ya, saya cukupkan ya sampai sini beberapa poin saya sebut tentang Sururiya, walaupun ada poin-poin lain. Ya, sebagian dari masyayikh kita yang mengumpulkan 50 poin dari kesalahan pokok Sururiya, ya, dari menyebut di satu muhadarah 20 poin. Ya. Nah, dengan bantahan-bantahan ilmiah terhadapnya. Baik, kemudian di sini dikatakan, baik, saya berpindah ke masalah Hiyal Turat. Secara umum Hiyal Turat itu ya mirip bentuk-bentuk dan kesalahannya seperti orang-orang Sururiya itu tadi. Orang-orang Sururiya sebutlah dengan banyak nama. Sururiya, karena mereka Kutbiya, ya. Nah, mereka ini kelompok jamaah. Ya, sebab Muhammad Sarur saja berkata, kami ini jamaah. Kami ini satu jamaah. Dan itu saya saksikan sendiri. Ya, pada sebagian orang. Subhanallah, di musim haji saya ketemu sebagian orang yang memberikan tauiyah, ya, memberi apa namanya pengarahan kepada jemaah haji. Dia doktor, dia mengajar di wilayah selatan Saudi. Ya, saya waktu itu karena apa namanya ada tugas sedikit, saya terlambat sholat maghrib. Ya, saya datang sudah selesai sholat maghrib. Ya, dan saya dapati ada dokter ini bersama seorang anak Indonesia, pelajar luar negeri, bukan dari Saudi, dari negeri lain, berdebat dengan sang dokter. Sedang berdebat. Ya. Saya sholat, kita selesai, masih debat juga. Ya, saya tanya apa masalahnya. Ya. Rupanya anak Indonesia ini enggak terima. Kalau sholat di Mina, ya, itu apa? Hanya di qasar saja tidak dijamak. Ya, dia tidak terima. Katanya apa dalilnya? Dokter menjawab, dalilnya para ulama kita begini, sorry. Saya tidak terima dari ulama kalian, katanya. Kalian Wahabi, kata anak Indonesia. Kalian Wahabi. Saya tidak percaya sama ulama Saudi. Ya. Ya, yang saya dengar dari dokter ini, dia berkata, Syekh Salman Al-Auda, subhanallah, saya berpikir, orang seperti ini, dokter, ya. Kemudian dia menyebut Salman Al-Auda, mungkin saya jadi lebih pintar dari Salman Al-Auda mungkin. Tapi kenapa? Terpengaruh. Karena memang mereka ini jaringan. Ya. Ada jaringannya. Ya, punya situs resmi. Punya orang-orang yang menulis. Ya. Ada gerakan-gerakan. Ya. Ada gerakan-gerakan. Dan dimaklumi, mereka punya kantong-kantong di Saudi. Kalau ada yayasan-yayasan seperti Haramain dahulu, mereka juga termasuk kantong-kantongnya. Ya. Itu Haramain dibubarkan, muncul yayasan Sheikh Bin Baz, dan yayasan Sheikh Bin Baz ini buka cabang di banyak tempat. Mereka juga yang menyambutnya, ya, yang menjadi kantong-kantongnya. Akhirnya ketahuan lagi sama pemerintah, ditutup seluruh yayasan Sheikh Bin Baz kecuali yang di Riyadh saja. Ya, jadi mereka ini ya, harus diketahui jaringan. Nah, ini letak bahaya terhadap umat. Ya. Jangan dianggap remeh perbuatan-perbuatan mereka. Sebab bantuan-bantuannya kadang diarahkan kepada ahlul bidah. Kadang masuk ke dalam sebagian orang yang gemar melakukan aksi-aksi peledakan. Ya, mungkin mereka sengaja dan mungkin mereka tidak sengaja memasukkannya. Dan di sebagian negeri ada kesengajaan. Ya, itu dimaklumi. Ya, ini bukan tempat untuk menyebut data dalam hal ini. Hanya sekedar saya ingin menyebutkan bagaimana keadaan ikhtiyat turat ini. Baik, jadi ikhtiyat turat ini adalah sebuah wadah berasal dari Kuwait. Ya, disebut Jam'iyat Ikhtiyat Turat Al-Islami. Itu nama lengkapnya. Nah, di bawahnya ada tokoh-tokoh. Ada Abdurrahman Abdul Khalik, Abdullah As-Sabit. Ya. Walaupun sekarang kedua yang enggak lagi di pimpinan, pimpinannya Tariq Al-Isa, kemudian wakilnya Wail Al-Hasawi. Ya. Dan selainnya tokoh-tokoh ma'ruf. Pemikiran-pemikiran mereka itu adalah hal yang dibalui. Karena mereka punya majalah namanya Majalah Al-Furqan. Ya. Seluruh pemikiran mereka, mereka tumpahkan di situ. Di Majalah Al-Furqan itu. Dan sebagian dari mereka adalah penulis siasat di sebagian koran. Seperti Wail Al-Hasawi itu, dia dikenal sebagai katibun siasi. Ya. Sebagai penulis berita politik. Ya. Secara umum, kalau kita lihat Abdurrahman Abdul Khalid dan orang-orang yang berada di, apa namanya, di Hiyat Turatiri, bersama Sururiyah, kalau dibandingkan dengan Sururiyah, kesalahannya mirip. Mereka juga punya kesibukan dengan politik, bahkan masuk di dalam parlemen. Iya. Mereka ada pembicaraan terang-terangan terhadap penguasa, membangkitkan, memanas-matas hati orang terhadap penguasa. Ada juga pengkafiran. Iya. Itu ada di bahasa Abdurrahman Abdul Khalik dan orang-orang yang menulis Majalah Al-Furqan. Mereka juga bergampangan, iya, dengan sebagian sikap terhadap orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, sampai kadang ada acara-acara yang tergabung mereka juga di dalamnya. Dan mereka dari sisi pemikiran dari Ikhwanul Muslimin, dari pengakuan mereka sendiri, ya, mereka adalah bersahabat, ya, tidak ada apa namanya perselisihan dalam hal itu, juga membela Syekh Kutub. Ya, kemudian mereka juga mencela para ulama. Ya, di tengah mereka ada pemikiran takfir. Di tengah mereka juga membolehkan jemaah-jemaah. Dan ini semuanya ada data-datanya dari ucapan-ucapan mereka. Ya. Baik, ini lengkap di kalangan para ulama kita. Jangan dikira bahwa mereka tidak memiliki, ya, berbicara tanpa ilmu di dalam hal ini. Ya, suatu hari saya pernah ke rumah Syekh Rabi. Saya lupa berbicara tentang apa dengan beliau. Ya. Yang jelas waktu itu beliau keluar kemudian membawa satu diktat tebal. Ya. Beliau katakan ini semua adalah file data isi tentang penyimpangan-penyimpangan Ikhtiyat Turat. Ya. Hal yang dikumpul oleh apa namanya ahli sunnah yang mengetahui kesalahan mereka dikumpul dari tulisan-tulisan mereka yang mereka tulis di koran maupun di majalah-majalah mereka. Ya. Menunjukkan bahwa para ulama kita ketika berbicara tidak berbicara sembarangan. Tidak berbicara sembarangan. Nah, iya. Kemudian perlu saya tekankan di sini bahwa para ulama kita sepakat dalam mentahdir tentang Sururiyah. Ada tentang Ikhtiyat Turat. Iya. Mungkin sebagian orang ada yang mengesankan ada silam pendapat di kalangan para ulama. Iya. Harus kita ketahui bahwa para ulama kita yang ada bentuk pujian terhadap Ikhtiyat Turat itu sifatnya pujian pada hal tertentu. Ya. Sebab mereka membangun masjid, membantu anak yatim, memberi santunan kepada orang miskin, itu amalan kebaikan. Tidak ada yang mengingkarinya. Tidak ada yang mengingkarinya. Dan memang dari dana inilah mereka bisa masuk kemana-mana. Ya. Dan bisa memecah belah manusia di mana-mana. Dan mereka memecah belah ahli sunnah wal jamaah bukan cuma di Indonesia saja. Tapi mereka memecahnya di banyak negara. Di Saudi, di Kuwait, di Bangladesh. Bahkan di negeri yang kaum muslimin di situ sedikit. Ya, di Inggris, di Amerika, subhanallah, mereka juga bisa masuk dan ucapalah. Ya, salafiyun di sini. Kalau di sini sangat jelas sekali gerakan mereka. Ya. Markas mereka Lajnah Al-Khairiyah Jakarta, pimpinan Ahmad Zawawi. Ya. Dan tentu tahu di masalah bantuan-bantuannya juga kita tahu ada bantuan-bantuan yang masuk dari mereka itu mengarah kepada jemaat takfir. Ya. Apakah di jihad di Ambon dahulu maupun di selainnya. Nah, ini dari perkara yang dimaklumi, ya. Karena itu dari para ulama kita yang mencela tentang khiyaturat, itu celaan dibangun di atas ilmu. Kritikan dibangun di atas ilmu. Ya. Andai kata para ulama kita yang lain yang misalnya masih ada bentuk pujian kepadanya, dihadapkan kepadanya kesalahan-kesalahan khiyaturat, pasti mereka akan menghukumi. Ya. Dan menyalahkannya. Menyalahkan kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, karena itu, baik waktu salat duhur sudah masuk ya. InsyaAllah ta'ala. Dengan ini saya cukupkan ya beberapa poin yang berkaitan dengan khiyaturat. Dan insyaAllah ta'ala masih ada satu bab lagi, satu pembahasan lagi, dan ini termasuk pembahasan yang paling penting untuk pertemuan kita ini sebagai kesimpulan dan nasihat. InsyaAllah ta'ala saya sampaikan setelah salat duhur langsung. Ya, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.